Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambut meneruskan kelas pengajian kita yang kita dah mulakan hari itu. Itu berkenaan dengan kitab Akidah Imam Syafi'i ataupun Itiqad Imam Syafi'i ataupun sebahagian daripada buku ni termasuk daripada buku wasiat Imam Syafi'i. Daripada bahagian awal kita baca sekarang ni adalah apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah berkenaan dengan kata-kata beliau sebelum bagi beliau mati. Bahkan di ujung tu nanti ada kita akan baca berkenaan dengan pesanan beliau ketika nak mati ini, apa patut diorang buat pada diri beliau. Baik, kali terakhir kita bincangkan itu, kita ambil berkenaan dengan tajuk apa yang terakhir. Nah, itu yang terakhir kita ambil itu berkenaan dengan sesungguhnya sebaik-baik manusia manusia sesuai Rasulullah SAW daripada umat ini adalah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Rahmat Allah ke atas mereka semua sekali. Aku memperwalikan mereka dan aku minta ampun untuk mereka dan untuk ahli Jamal, ahli perang Jamal dan perang Siffin yang berperang, yang membunuh dan yang dibunuh, dan semua sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang terakhir muka 29. Okey. Yang terakhir kita ambil dan kita bincang juga berkenaan dengan dengar dan taat untuk ulil amri selama mereka solat. Yang kita ambil itu berkenaan tajuk apa masalah apa haram untuk kita mengangkat senjata ke atas pemerintah selama mereka solat. Dan inilah yang digunakan oleh sebahagian musuh Islam ketika mereka nak pastikan ahli sunnah wal jamaah tak bergerak untuk ijtihadkan jihad. Dia zahirkan pemimpin yang sosialis ataupun sebahagian besar mereka ni sesat sungguh masih lagi solat. Gambar memang video ke dan sebagainya keluar solat. Pasal untuk jadi hujah ke atas kita tidak akan mengijtihadkan. Tapi bagi orang yang awam yang tak faham akan mengatakan bahawa para ulama diam, tidak mahu mengisytiharkan jihad sedangkan pemimpin itu jahat dan sebagainya. Sedangkan memang dalam perkara ini Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama tidak memberontak kata pemerintah selama mereka solat. Hatta ketika zaman Abbasiyah dahulu pemerintah ada pemimpin Bani Abbas yang apa berpegang yang faham Mu'tazilah menyiksa para ulama, tetap para ulama seperti Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan lain-lain tidak mereka isytiharkan untuk keluar daripada ketaatan sebenarnya. Zalim itu zalim tapi tidak mereka keluar. Itu asas yang kena faham. So, ini adalah akidah. Sebagai orang menyangka bahawa ini adalah politik. Diasingkan politik daripada akidah, sedangkan ini adalah akidah. Bahkan rosak atau jahanamnya umat Islam sebenarnya antara yang awal mula dengan perkara ni. Yang kita ceritakan kisah Osman bin Affan radhiyallahu anhu diserang dan juga dibunuh kerana mereka mengatakan bahawa Osman tidak berlaku adil dalam pemerintahan dan tak mukum dengan hukum Islam. Hududlah sana tapi masih lagi mereka tidak puas hati. Kolonialism, nepotism dan sebagainya jika alasan untuk angkat senjata, dan akhirnya terbunuhlah Osman. Atta Ali bin Abi Talib pun dibunuh dengan cara yang sama. Pengisytiharan yang sama. Itu Ali tak hukum dengan hukum Allah. Itu berterusan Sebab tu kenapa kita baca tajuk tu dan dia kata wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal- ke atas mereka dengan pedang. Wal khilafatu fi Quraisy, dan khilafah ni adalah pada Quraisy. Ini kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa, orang ramai ikutan kepada Quraisy. Okey. Ikutan kepada Quraisy. Dia kata fi khairin fil khair wasyar. Dalam hadis riwayat Muslim, dan Bukhari Muslim pula ada lafaz yang lain, dia kata la yazalu hadzal amr fi Quraisy ma baqiyan isnan. Berterusan urusan ini dalam Quraisy selama mana masih lagi kekal dua orang. Yang disebutkan Wakil Umar kot, insyaAllah, yang dikatakan. Okay? Lepas itu kan mula start. Tidak lagi apa, tidak lagi orang taat. Okay? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tak diberi ketaatan sepenuhnya oleh sebahagian orang. Baik. Okay. Dan dia kata, dia kata, wa anna qalila ma uskira ma askara kathiruhu khamrun, dan apa-apa yang sedikit, apa-apa yang bahu yang sedikit itu, apa yang memabukkan banyaknya, ia adalah arak. Ia dikira sebagai arak. Tak dikira kena banyak mabuk, sikit tak apa. Asal dia adalah yang sedikit apa yang memabukkan tu, dan banyaknya adalah arak yang disabitkan di sini dan memang datang dari dalam nas-nas yang datang, memang katakan Imam Syafi'i macam tu. Ya, dia kata bahawa apa yang sedikitnya memabukkan, maka banyaknya adalah banyaknya juga dia dikira sebagai arak. Tak dikira apa ni. Dan khamrun ni sebenarnya apa istilah khamr ni pada apa-apa yang dibuat untuk memabukkan diri. Walaupun tak mabuk. Memang dibuat untuk memabukkan diri. Sebab niat ketika asal ketika pembuatan tersebut itu yang menjadikan dia arak. Bukan masalah apa masalah dia ada alkohol, macam orang kita makan tapai lah. Tapai itu dibuat untuk bukan memabukkan diri. Sebab orang nak makan benda manis. Zaman dulu nak benda manis, A, perah tebu. B, gaduh dengan lebah. Kan? Nak rebut dengan madu. Gaduh dengan lebah lah. C, ini cara lain. Itu orang tu dia gunakan ragi. Ragi dia ni kan, proses penapaian berlaku dan dia akan manis. Manisan je. Cuma memang ada orang yang akan extend buat untuk mabuk. Contoh kalau kita beli tapai daripada Cik Mat, halal lah. Beli daripada orang Iban, haram lah pasal dia buat untuk mabuk diri. Walaupun tak mabuk tetap haram. Kena faham. Itu beza dia. Sebab masalah arak ni sering banyak orang salah faham. Lepas tu kemudian ada orang kaitkan berkenaan masalah arak ni dengan tajuk alkohol. Sedangkan alkohol tu bukan tajuk arak. Arak tu tak kira dia mabuk ke tak mabuk, dia tetap haram. Kalau minum sikit tak haram, apa tak mabuk, minum bertintin tak mabuk, walau. Macam beer kan. Yang dia orang keluar tu kadang percentage alkohol dia kecil je. Tapi memang dibuat untuk mabukkan diri, maka haram daripada awal. Dari awal dia haram. Tak perlu kepada mabuk baru haram. Okey. Tapi ada dalam masa sama benda-benda yang memang dibuat, macam tuan-tuan nak beli buah, macam kadang buah apa ataupun proses macam kicap, dia lah alkohol. Pasal dia melintas fermentation apa benda atau apa cuka. Cuka yang asli memang ada alkohol. Tapi bukan pasal kita buat cuka nak pasal nak cukanya, bukan nak mabuknya. Sebab tu tak ada salah. Tapi kadang-kadang kita ambil arak betul, kita tukarkan punya cuka haram Tak dibenarkan. Sebab Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat berkenaan dengan sekumpulan anak anak yatim yang mereka tak ada apa-apa harta ditinggal kecuali segelu arak. So para sahabat minta izin Nabi SAW untuk tukarkan arak tu jadi cuka, jual, bagi duit pada budak-budak berkenaan sara hidup mereka. Nabi kata jangan, mereka tumpahkan. Nabi suruh tumpahkan arak berkenaan. Tak boleh ambil faedah langsung. Di sini kena faham bila dalam konteks masalah apa. Bila para ulama empat mazhab mengatakan buah arak tu najis, dia tumpu pada arak tadi lah. Memang arak tu memang Nabi setumpahkan, tak boleh pakai lah. Tak boleh kita ambil faedah langsung, mungkin tumpahkan. Lepas tu dekat sini ada orang kaitkan masalah alkohol dengan arak, dan alkohol tu najis. Sebab tu yang keluar fatwa tentang tajuk minyak wangi beralkohol najis dan sebagainya, pasal dia kait dengan arak. Problem dia orang salah faham, sebab alkohol yang digunakan dalam minyak wangi ataupun dalam apa perubatan untuk basuh luka dan sebagainya, alkohol itu adalah alkohol industrial, bukannya alkohol yang diambil daripada arak. Mungkin kita beli wine, kita keluarkan alkohol dia, tak dapat banyak. Macam benda bertong-tong buat minyak wangi, itu besar industrial alkohol. Dia bukannya melalui proses apa pembuatan arak. Sebab tu tak boleh dia nak kaitkan persamaan kat situ. Tapi peliklah banyak orang apa salah faham bab ni, keluar kata minyak wangi beralkohol, tak beralkohol halal, beralkohol haram. Ini salah faham, sebab dia tak tahu berkenaan dengan industrial alkohol dan juga alkohol yang daripada minyak wangi tadi bukan datang daripada proses penapaian arak, bahkan sebenarnya dia datang daripada petroleum. Jumlah dia besar kan, kuantiti dia besar. Kalau tak mana boleh, kadang-kadang sebotol arak tu berapa persen dia, 16%, 2%, berapa persen dia punya alkohol kan. Kita tapis, banyak mana tak dapat daripada setin tu. Itu tak cukup nak buat minyak wangi. Ini kena faham betul. Banyak orang salah faham, maka jadi hukum tadi. Ini bezakan betul. Ada pun masalah arak tu sendiri, mengambil faedah daripadanya, atau untuk apa-apa benda sekalipun, menyedapkan makanan ke, memberikan apa, tahan lama makanan ke. Kalau diambil arak tadi, campur ram dalam roti ke, apa beer untuk apa, ikan, fish and chip. Dan saya siapa beli pergi UK, dia kata fish and chip, ikan, apa salahnya? Dia tak lupa sebenarnya better untuk goreng tu, dia campur beer. Mencampur bia untuk jadi untuk balut sado untuk apa balut ikan tu kan, untuk digoreng dan dia ambil dia bia. So jadi haramlah. Dan mutakhir ni lagi pelik. Bila saya dengar sebagian orang dianggap alkohol tu punca, maka dia ingatkan bahawa kalau kita rendam daging dalam wine dan sebagainya, kemudian kita masak, daging tu halal. Sebab alkohol dah evaporate, dia kata. Dah meruap. Ini sangat salah. Tak ada kaitan pun langsung dengan agama. Tapi masalahnya ada ustaz cakap tu masalah dia. Dia kata benda tak salah sebab alkohol. Dia lupa sebenarnya alkohol tu bukan punca utama. Nak arak tu sendiri yang dibuat tu, walaupun tak mabuk ke, alkohol dia sikit ke, tak hiraukan. Pentingnya dia arak saja. Arahan Nabi adalah tumpahkan. Bukannya kita ambil faedah. Sebab tu kena faham eh. Ini benda-benda yang i'tiqad dan perkara ni. Wal mut'ah tu haram. Dan mut'ah tu juga adalah haram. Ini kita tahu bahawa mut'ah ni, dia adalah macam kita terangkan itu, asalnya adalah tradisi orang-orang, orang zaman dahulu, dalam konteks bila mereka musafir. Jauh, pergi perang jauh, maka mereka tak ada isteri, mereka ada nafsu untuk seksual, maka mereka nak buat hubungan wanita, pelacur tak boleh, maka diorang ada sistem iaitu akad nikah untuk tempoh tertentu. Menikah berwaktu. Mut'ah tu maksud di sini adalah sagu hati. Bahkan mut'ah tu juga dinamakan dalam Islam ni, mahar pun dipanggil mut'ah. Mahar perkahwinan dipanggil mut'ah. Sagu hati atau mahar perkahwinan dipanggil mut'ah. Atau upah dipanggil mut'ah. So, jadi bila salah faham ni berlaku, jadi memang pernah Nabi izinkan para sahabat buat. Ini balik pada asal, benda tu memang benda tradisi biasa. Macam arak tu lah, pernah minum, diminum oleh para sahabat, kemudian bila datang hukum, dihentikan. Macam tu dalam perang Khaybar telah diharamkan mut'ah. Yang asalnya dulu para sahabat Nabi pernah minta izin dari Nabi untuk potong kemaluan mereka. So pergi perang, kemudian dia tak ada pasangan, tak ada perempuan, dia orang pening kepala. So dia kata, patut tak kami kasih, kami potong kemaluan kami. Lalu Nabi tak benarkan. Lepas tu Nabi izinkan mereka untuk mut'ah tadi. Pasal bila pergi ke tempat jauh, orang perempuan tempat sana tak nak balik, ikut dia orang balik. Pergi Mekah. Diorang pula takkan tinggal dekat sana. Untuk tinggal dekat kawasan berkenaan. So jadi dibenarkan kepada mereka ketika tu perkahwinan sementara. Mereka berada dekat sana sebulan ke tiga bulan ke berapa lama. Lepas tempoh tersebut balik. Tak bawa isteri dah, cerai. Anggap cerai macam tu. Itu. Tapi kemudian diharamkan. Dia bukan benda yang Nabi ajak untuk buat. Nabi galakkan buat. Bahkan ia sebenarnya adalah kelonggaran pada awal Islam dahulu. Sebelum diharamkan sama sekali selepas Fathul Makkah. Nabi SAW haramkan sama sekali. Tak ada sebab kebenaran selepas itu. Ini ijma' ijma' umat ini bahawa ia telah diharamkan. Dia kata, kemudian dia kata, fa'usi bi taqwallah, maka aku mewasiatkan dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Aku wasiatkan agar untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dikata benda-benda dan apa, dan ada perkara yang bawa kepada itu adalah apa yang diberikan oleh Ibad bin Sariyah yang mereka kata-kata Imam Syafi'i ini, dalam masalah aku wasiatkan untuk takwa Allah Ta'ala, waluzum sunnati, dan juga melazimkan diri dengan sunnah, wa athar, dan juga athar an Rasulillah SAW, dan Rasulullah SAW wa ashabihi, dan sahabat baginda, wa tarkil bida'i wal ahwa wal ijtinabihi, dia kata, dan meninggalkan bidah-bidah, hawa nak keinginan hawa nafsu, dan menjauhi akan kesemuanya itu. Dia kata, dan asas kepada kata-kata Imam Syafi'i ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia kata, wa azana Rasulullah SAW mauizatan balighatan, telah mewasiatkan membesan pada kami Rasulullah SAW dengan pesanan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat kuat, balighah. Dia kata, zarafat minhal uyun, yang mengalir dengan sebabnya air mata. Ni kau tengok gambar jatuh ni masalah. Dia kata, apa jadi wajilat minhal qulub, dan juga takut dari sebabnya hati. Fakulna ya Rasulullah, lalu kami kata, wahai Rasulullah, ka'annaha mu'izatun muwadda'un, fa'usina. Maka soalan kau cakap ni Rasulullah seperti pesanan atau bimbingan yang selamat terakhir, selamat tinggal, macam ucapan selamat tinggal, wasiatkanlah kami. Qala baginda Rasulullah pun bersabda, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Dia kata, aku wasiat kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, mendengar dan taat sekalipun menjadi ketua ke atas kamu seorang hamba. Mana hamba tu jadi ketua kamu pun, kamu kena taat. Dia kata, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Dan sekurang-kurangnya siapa yang hidup dengan kalian, dia akan lihat percanggahan yang banyak. Maka untuk selamatkan diri kalian, fa'alaikum bisunnati, maka wajib ke atas kamu untuk pegang sunnahku. Wa sunnatul khulafa' rasyidin al-mahdiyin, dan para sunnah para khulafa' yang berpetunjuk, yang mendapatkan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kamu. Maksudnya ini adalah kawasan yang paling kuat. Genggaman tangan pun tak sekuat gigi tangan geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian akan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kullu bid'atin akullu min bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, kerana setiap yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap yang diadakan itu adalah bid'ah itu adalah sesat. So ini yang Nabi SAW sebutkan yang hadis riwayat apa Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. So jadi itu asas. Dan juga hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang buat satu amalan yang tak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Dia sebenarnya bukan satu perkara, banyak eh. Itu sebab kadang-kadang bila ada orang kata bid'ah ni ustaz, ni bid'ah kenapa masalah? Kan bid'ah ni ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah dia kata. Tapi ia kena faham, bila benda tu masuk pada akidah, ibadah, akhlak, itu yang maksud Nabi urusan kami. Pasal kita nak faham hadis berkenaan dengan jauhi bid'ah tu, kena faham juga dia dengan hadis yang lain. Yang Nabi kata, barang siapa mengadakan pada urusan kami ini, apa bukan padanya, maka ia tertolak. Dan juga hadis Nabi yang lain, Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa rad. Barang siapa yang buat satu amalan tiada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Pada apa? Pada masalah tadilah, akidah, ibadah, akhlak. Cuma banyak orang kena tak faham bab ni, dia campur aduk kan. Dia kata kalau macam tu tak nak bid'ah, janganlah naik kereta. Naik kereta. Janganlah pakai telefon. Janganlah guna pintu macam ni. Guna pintu zaman lama dulu. Dia lupa sebenarnya yang Nabi tekankan atau larang adalah masalah dalam agama. Bid'ah agama, bid'ah yang bukan agama. Macam contoh macam botol air, plastik, kaca ke, porselin ke, terpulang pakailah. Islam tak larang. Tuan-tuan nak pakai kereta, tayar 4 ke, tayar 3 ke, pakailah. Islam tak larang. Tak ada orang campur. Pasal Nabi tak pernah suruh pun unta macam mana, sunnah. Tak ada unta sunnah eh. Nanti kata nak beli unta satu-satu. Kenapa nak ikut sunnah? Ini masalah. So dia lupa sebenarnya pembahagian bid'ah dan sunnah tadi berkait rapat dengan masalah akidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah khas. Kalau dia kata benda lain dari itu, tak ada. Tak masuk. Kita tak kacau. Nabi tak kacau. Itu urusan kami ini. Itu kena faham. Itu masuk bid'ah tadi pada urusan kami ini. Kalau orang tu nak buat bukan agama, silakanlah. Kamu bukan agama. Contoh macam cermin mata. Nak pakai jenama apa. Lepas tu logam apa. Nak pakai titanium ke, besi ke, tembaga ke, pakailah. Tak ada Islam larang pun. Tak kacau. Tapi bila berkait dengan masalah dosa, pahala, syurga, neraka, keadaan mayat selepas mati, jenazah roh tu akan berada di mana, lepas tu kepercayaan tentang roh tu kembali ke tidak, ini ghaib yang kembali pada agama. Kalau orang tu kata sesuatu yang tidak diajar oleh Nabi SAW, maka dia telah mengadakan benda Nabi tak ajar, atau mengajak manusia percaya benda Nabi tak percaya. Tengok Ramadan tak lama lagi ni, orang sibuk roh mak bapak balik ke rumah. Ini masalah muraqabah kita kena sibukkan dengan manusia. Sibuk, jangan gaduh. Nanti mak bapak, mak ngabah tersiksa dalam kubur. Dia bukan, jangan gaduh. Allah Ta'ala lihat. Allah Ta'ala dengar. Dia tak nak. Yang itu tak ada. Takwa Allah tu tak wujud. Yang sibukkan dengan masalah manusia je. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Maka dia kata situ, itu asas apa yang Imam Syafi'i, rahimahullah sebutkan. Dan bahkan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah katakan, bersederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Okay, dan ini pun mauquf kepada kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay. Kemudian dia kata sama lagi. Dia kata wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah Taala sebenar-benar takwa, yang kalian mati kecuali dengan kalian semua Islam. Ini adalah wasiat orang terdahulu dan terkini. Ini adalah wasiat orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang terkini. Al-awwalin wal akhirin eh. Fa innaha wasiatul awwalin wal akhirin. Kerana kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 131, Allah Taala katakan walaqad wasaina alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian sendiri, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Ini wasiat orang terdahulu dan terkini. Okey. Dan kemudian dia kata seterusnya wa annama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan bahawa siapa-siapa bertakwa kepada Ta'ala, Allah Ta'ala buka untuk dia kelapangan daripada masalah. Makhraj eh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala beri rezeki pada dia dekatan dia tak sangka-sangka. Ini daripada ayat surah At-Talaq 2 dan 3. Okey. Dia kata wattaqullaha mastata'tum, dan takwalah kalian kepada Ta'ala seudaya upaya kalian. Dan ini memang betul, kerana takwa ni, maksud takwa kepada Ta'ala diberikan kelapangan di masalah. Cuma orang kita suka gantung ayat ni dalam rumah. Dia ayat untuk amalan, bukan untuk gantung. Dan sering berlaku orang gantung dalam rumah dan mengharapkan ayat tadi membawa rezeki berlimpah ruah ke dalam diri dia, kata kepada diri dia. Sedangkan ayat tersebut kata barang siapa takwa kepada Ta'ala, okay, maka Allah Ta'ala akan beri rezeki pada tak sangka. Dan Allah Ta'ala buka dia kelapangan di suara masalah dan beri rezeki pada dia dalam keadaan dia tak sangka-sangka. Nak rezeki tak sangka-sangka, nak kelapangan masalah, takwalah kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata wattaqullaha, dan takwalah kepada Ta'ala, mastata'tum, sedaya upaya kalian. macam sedaya upaya kalian, mana sedaya upaya yang kalian mampu. Okay. Kemudian dia kata wa, yang seterusnya, wa'alaikum bil jum'ati wal jama'ati wal uzumi sunnati wal iman wa tafaqquh fid din, dan wajib ke atas kalian untuk jumaat dan jamaah. Jumaat dan jamaah. Okay. First thing first, jumaat. Kerana ini adalah di antara perkara yang memang dituntut. Okay. Macam dalam Quran Karim surah Jumaat ayat ke-9, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, bila seru untuk solat pada Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegera kamu kepada menyati Allah Taala, wa zarul bai', nanti kalian jual beli. Okey, zalikum khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kamu kalian mengetahui. Okey. Dan riwayat dia kata, dan dari riwayat datang daripada Nasa'i dengan sanad yang sahih, dia kata rawahul jum'ah, rawahul jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Dia kata pergi kepada Jumaat adalah wajib kata setiap orang yang telah bermimpi. Okey. Dan Nabi SAW telah menggeraskan, memberikan amaran keras kepada meringankan Jumaat dan tinggalkan Jumaat. Maka baginda kata, man taraka salasa Jumaat, maksudnya bertinggalkan tiga Jumaat, tahawunan, kerana meringankan Jumaat. Dia kata, taba Allahu ala qalbihi, Allah Ta'ala seal, tutup ke atas hatinya. Riwayat Nasa'i ya, hadis ni. Jadi ini yang antara perkara yang berlaku. Yang Jumaat ni tak boleh kita tinggalkan. Tapi kalau Imam Syafi'i sebut macam ni, sebab dari sisi orang-orang yang berfahaman Syiah, Jumaat tak wajib selagi tak ada imam. Selagi pemerintah tak ada, pemerintah imam yang dilantikkan Tuhan tak ada, maka Jumaat tak wajib. Memang dengan bangganya tak pergi Jumaat pasal dia Syiah. Semalam kita sembang kawan kita kan. Kita kalau Penang kan ada Syiah-Syiah yang dia Syiah lain sikit daripada Iran, Syiah Mamak. Dia, saya tengok sendirilah, memang Syiah yang daripada golongan yang Mamak-Mamak ni, dia yang Syiah, dia tidak berusaha sebarkan dia punya fahaman. Kalau perasan, dia sibuk dengan diri dia, bahkan kahwin pun dalam lingkungan dia je. Kau perhatikan. Jadi kumpulan ni, dia kata kadang-kadang macam abang kita kata semalam, dia kata, kalau tak solat Jumaat, kenapa? Aku Syiah, dia kata. Direct dia cakap. Tanpa segan silu. Adapun kalau dia kata Syiah yang takiyah daripada Iran ni kan, dia tak ngaku. Dia hanya tinggal Jumaat bila dia ramai. Ketika dia seorang-seorang, dia tak ramai dalam kampung tu, dia akan buat follow Jumaat. Dia start ada kumpulan, dia mula buat jemaah baru. Surau baru, tempat baru, musalla baru. Hauzah-hauzah dipanggil. Kemudian jauh lama sikit, tinggal Jumaat. Kalau lama lagi, take over dengan senjata. Dia pasal dia pemberontakan tu adalah di antara syiar mereka. Itu kenapa kadang-kadang bagi orang-orang yang dengan negara yang peka dengan keadaan persekitaran yang Syiah ada, mereka tahu kalau Syiah ni ramai bahaya. Macam kat Pakistan, dekat Iraq, dekat Syria sebagainya, bila Syiah ni berkuasa atau dia ada senjata, habis. Bunuh orang tu suka hati. Mana dia ada macam syiar, kalau hari Ashura tu bunuh orang Islam Sunni ni, ada pahala. Dia buat khianat, dia buat. Saya ingat dulu ustaz saya yang belajar Pakistan, dia kata ketika hari Ashura ni, geng-geng ni akan bawa nasi biryani. Geng Syiah ni hantar nasi biryani bertong-tong dekat depan sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah ahli sunnah. Tapi ulama ahli sunnah takkan makan. Tak benar kalau pelajar makan, sebab biasa dia akan tak campur tahi. Ya, memang kita pun hari Ashura puasa, bukan pesta. Kan Nabi suruh puasa hari Ashura. Bila puasa dia bukan kerakyan. Bila ada puasa, maka kerakyan, sebab hari raya hari makan minum. Bila orang bagi makan minum, tu maksudnya salah tu. Bentangan dengan kaedah untuk suruh berpuasa. Ada orang kata, tapi kita untuk buka puasa. Tak ada kaitan pun, bukan pesta. Bila ada puasa, maka dia bukan raya. Bila puasa, bukan raya. Bila makan, itu raya. Yang orang kita buat bubur Ashura. Ashura. Untuk makan tu, untuk puasa tu kadang-kadang tak digalakkan sangat. Sibuk nak makan je, nak masak. Sanggup berbuka puasa, korbankan puasa pada hari Ashura. Kerana apa? Nak masak bubur Ashura. Ini masalah. Kena jaga-jaga sikit. Banyak orang kita terlanggar benda ni. Dia sebut Jumaat. Okay, jadi Jumaat ni sebab apa? Imam Syafi'i spesifik dia sebut alaikum bil Jumaati. Sebab ini. Sebab asas, kerana memang Jumaat ni pada mazhab-mazhab yang terpesong daripada Islam, diorang tinggalkan Jumaat. Dengan alasan macam-macam lah. Tak ada imam lah, tak ada pemerintah lah. Kita masih zaman Mekah. Masih zaman Mekah. Zaman Mekah tak ada Jumaat. Kita kena zaman Madinah bila ada pemerintahan. Baru kita buat Jumaat. Ini masalah. Sekarang kita tahu bahawa Nabi SAW bukan yang mula-mula buat Jumaat. Jumaat dibuat di Madinah sebelum Nabi sampai. Bahkan Musab bin Umair, dia menjadi imam untuk Jumaat pada di Madinah. Dekat situlah permulaan dia Jumaat tu 40 orang. Sebab tu menjadi dalam Syafi'i 40 orang. Alasan dia kerana Jumaat pertama dia buat dengan jumlah berkenaan. Tapi bila datang selepas Nabi pindah ke Madinah, bila ada orang ramai lari tinggalkan Nabi, 12 orang pun masih Jumaat diteruskan. Bila solat Jumaat tu, Allah Taala katakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan bila mereka melihat tijaratan, rombongan perniagaan, aw lahwan ataupun rombongan sukeria, perkahwinan dan sebagainya, infaddu ilaiha, mereka menjerbu kepadanya, wa tarakuka qa'ima, mereka tinggal kau berdiri. Ini pernah berlaku sekali Nabi SAW berkhutbah, ada orang lari. Nampak pesta dia lari. Tinggal 12 orang. So, jadi Nabi SAW kata, biasalah pada permulaan Islam kan. Mana iman masih lemah, dia orang tak faham banyak perkara. Jadi tinggalkan Nabi 12 orang je bersama Nabi. Dan Jumaat diteruskan. Itu tanda dalil bahawa masalah Jumaat punya jumlah tadi, tidaklah apa mesti 40. Sebab kalau tak, batal lah Jumaat tadi. Tengah-tengah dah ada 40, lari. Tinggal 12 orang. Ini masalah, jadi kena faham. Okay, Jumaat. Jadi sebab tu kenapa Imam Syafi'i spesifik sebut Jumaat. Dan disebut jamaah. Kan dia kata wal jamaah. Okay, jamaah. Jamaah ni kata, jamaah ni kerana apa yang diriwayatkan. Okay. Dia kata oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata beliau kata telah berkhutbah kepada kami Umar di Jabiyah, lalu dia kata wahai ayat manusia sekalian, aku berdiri pada kamu ni seperti berdiri Rasulullah SAW di tengah-tengah kami. Lalu baginda SAW bersabda, usikum bi ashabi, aku pesan pada kamu dengan sahabat-sahabatku. Thumma alladhina yu'minu, kemudian dengan orang selepas mereka. Thumma alladhina yu'minu, kemudian orang selepas mereka. Thumma yafshul kadhib, kemudian akan tersebar pembohongan. Hatta yahlifar rajulu wala yustahlaf, sehingga akan bersumpah seorang itu sedangkan tak minta disumpah pun. Wa yashhadu syahidu, dia akan bersaksi seorang saksi sedangkan tak diminta untuk bersaksi pun. Ala, kemudian apa dia kata, ketahuilah. Umar kata lagi, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan, tidaklah bersendirian seorang lelaki dengan wanita kecuali ketiga mereka berdua adalah syaitan. Dia kata alaikum bil jamaah, dan hendaklah kamu dengan jamaah. Okey, wa iyyakum wal furqah, jauhilah kamu akan perpecahan. Fa inna syaitana kana syaitan ma'al wahidi, bersama yang satu. Okey, ma'al wa huma isnain ab'ad, dengan yang dua dia lagi jauh. Bila orang tu seorang, dia dekat. Bila makin dua jauh, tiga jauh, dia akan makin lari. Okey. Dia kata dia akan jauh. Maka jauhilah kamu akan keadaan bersendirian. Dia kata waman man arada bahbawatil jannah, barang siapa nak tempat apa tengah syurga. Falyalzamil jamaah, maka nak dia berilzamkan diri dengan jamaah. Waman sarahu saratuhu hasanatuhu wasa'at sayatuhu fadzalikumul mu'min, barang siapa digembirakan dia oleh kebaikan yang dia digembirakan dia oleh kebaikan yang dia buat. Apa kebaikan dia buat, dia rasa gembira. Dan rasa buruk dengan apa keburukan yang dia buat, maka itulah orang yang beriman. Cuma dekat sini bila sebut berkenaan dengan tajuk jamaah ni, ini kena jaga sikit. Saya perhatikan zaman kita sekarang ni, banyak orang menjadikan tinggal jemaah di masjid ke, tinggalkan jemaah. Kita solat di masjid ni, yang ada itu di tempat kita tinggal, dia bukannya benda tu optional sebenarnya. Bukan tunggu orang tu buat bida'ah je kita tinggal. Sebab para sahabat Nabi SAW tak pernah tinggalkan jamaah di masjid. Hatta macam pesanan Nabi zaman Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dahulu. Pernah sekali dia duduk dengan dua tiga orang tabi'in datang rumah dia. Lepas tu dia kata solat dah masuk dah. Orang dah solat belum? Dia kata pemerintah tak solat lagi. Ketika tu pemerintah zaman tu memang Nabi pernah sebut. Nabi kata satu masa nanti akan datang pemerintah yang melewatkan solat daripada waktunya. Maka pesanan Nabi pada perkara ni adalah yang Ibn Mas'ud buat, solat dahulu di rumah pada waktu masuk, kemudian solat bersama mereka sunat. Mana tak digalakkan langsung untuk mereka tinggalkan jamaah, untuk kita kata kononnya untuk boikot, supaya biar diorang faham diorang buat salah, kita jangan pergi. Atau buat jemaah baru, ini masalah. Ini masalah lagi, masalah kedua lah. Buat jemaah baru, maksud dia buat perhimpunan solat yang baru. Ini benda yang saya perhatikan zaman sekarang berlaku. Orang kita tinggalkan jemaah di masjid, alasan orang tu buat kunut subuh, orang tu zikir kuat. Sedangkan benda tadi bukan alasan. Kita solat bersama dia, solat berjemaah, kemudian kita selesaikan solat kita, dah selesai. Yang penting adalah solat itu. Jangan tinggalkan jemaah. Sebab itu para sahabat Nabi SAW walaupun tak suka pemerintah yang ada, dia tetap datang masjid. Dia pesan-pesan pada semua sekali, dia kata. Mana macam pesanan Nabi, kalau datang imam pemerintah macam ni, dia buatkan solat pada waktunya, bukan kamu tinggalkan mereka, bukan buat jemaah baru. Kamu solat di rumah kamu pada waktunya, kemudian pergi solat dengan mereka pula ketika mereka tu sunat. Apa solat dengan mereka tu sunat? Tapi solat permulaan tadi pada waktunya itu adalah kalau kamu laksanakan. Tapi tinggal jamaah tidak. Tinggal jamaah, sengaja buat jamaah baru tidak. Apalagi buat masjid baru. Kan orang zaman kita sekarang dulu kan ada menyampah ni lah, menyampah tu lah. Kan apa ini apa kafe tak ada ke Islam, buat jemaah baru. Buat solat, buat surau baru. Ini masalah, tak boleh, tak dibenarkan agama. Bahkan yang kedua dibina tadi. Pasal pertama sekali, imam tempatan yang dilantik tu, kalau dia kata dilantik oleh Jabatan Agama Islam dan sebagainya, maka mereka ada orang paling layak menjadi imam. Pasal mereka ni dikira lantikan raja, lantikan sultan. So, bila mereka jadi dilantik sebagai imam dan imam oleh kerajaan, maka diorang lah paling layak jadi imam. Menggantikan pemerintah yang memerintah negeri atau daerah. Kita buat jemaah baru masalah. Buat jemaah baru asing. Ini tak dibenarkan. Ini sebab pesanan Imam Syafi'i kat sini ni orang tak faham. Dia tengok kalimah kenapa disebut Jumaat. Kita faham untuk khilaf dengan kumpulan sesat yang tak nak solat Jumaat kerana tak ada pemerintah atau rasa masa apa daripada masih fasa maki. Dan kedua disebut jamaah ni tadi sebab kerana memang akan berlaku dan memang dah berlaku sekarang. Orang tinggalkan jamaah di masjid kerana apa? Alasan macam-macam. Macam-macam alasan dia bagi. Inilah, itulah, itulah, itulah, itulah, itulah. Sampai kali sekali jamaah tadi tak dibuat lagi masjid. Syiar Islam tu hilang. Dia mula starting dengan tak suka imam lah. Kedua, lepas tu sekian. Lepas tu merebak lah. Yang geng tak pergi masjid lagi seronok lah. Alasan. Pak lebay kita, haji kita tak pergi. Aku nak pergi apa? Ini lagi problem sebenarnya, masalah. Dalam Islam tak dibenarkan sedemikian. Sebab tu Imam Syafi'i dan para ulama salaf salih, hatta para sahabat Nabi SAW, tidak tinggalkan jamaah. Sekalipun tak suka. Sekalipun tak puas hati. Dia tetap datang untuk solat berjemaah. Walaupun dah solat dekat rumah dah pada waktu awal. Tapi dia akan tetapkan solat dengan imam yang dilantik. Tidak ditinggalkan jamaah. Ini yang kita lihat. Banyak masyarakat Islam kita, bab ni langgar. Akidah Imam Syafi'i bab ni, dia tak faham. Okay, ini masalah. Dan dia kata juga kat situ. Dia kata, okay. Dia kata waluzum sunnah dan juga melazimkan dengan sunnah. Melazimkan dengan sunnah. Dan dia kata wal iman dan iman. Iman. Lazimkan dengan sunnah dan iman ni kita tahulah mana kita duduk diri kita cari pastikan setiap amal yang kita buat mestilah apa mempunyai nas. Itu bagi sunnah. So every time kita nak faham dalil dan sebagainya, tengok sunnah, tengok pada apa yang Nabi ajarkan atau para sahabat belajar di Nabi SAW, maka itulah yang dipanggil sebagai sunnah. Kemudian bila disebut berkenaan dengan masalah apa, dia kata iman, maksudnya kita duduk dengan orang-orang yang ajak kita kepada ibadat dan buat kebajikan. Itu luzuk, lazimkan diri bersama dengan mereka. Bukan kita cari yang hiburan, keseronokan dan sebagai tempat kita melepak. Kerana ia akan merosakkan iman kita. Dan dia kata wa tafaqqu fid din, dan memahami dinan agama. Kerana ilmu ni imam bagi amal. Ilmu imam bagi amal, dan amal ni ikut pada ilmu. Dan turutan bagi ilmu. Sebab sebelum nak beramal mesti ada ilmu. Jadi memahamkan diri agama adalah benda yang mesti dilazimkan oleh seorang. Sentiasa cari jalan untuk belajar. Jahil belajar, bukan tunggu. Nah, jahil pergi belajar, cari tempat untuk kita belajar. Tak tahu akidah, belajar akidah. Tak tahu berkenaan fiqh, belajar fiqh. Bukan kita tunggu nanti kod-kod datang ilham. Terutama orang kita suka kan ilmu laduni. Dia tak nak belajar, dia tak nak ilmu belajar. Sedangkan ilmu belajar ni yang dijanji kepada Nabi SAW, satu jalan ke syurga dibuka. Itu kena faham. Baik. Dia kata maham diri agama. Kerana apa? Kerana Hasan Basri sendiri rahimahullah, dia kata al-amilu min ghairi amalin ilmin kasaliki min ghairi tariq. Kita orang yang beramal di atas tiada ilmu, di atas ketiadaan ilmu, seperti orang menyusur jalan dengan menyusuri laluan tanpa jalan. Semak samun awak lintas. Apa jadi? Dia kata dan amal, orang yang beramal dengan tanpa ilmu, dia kata apa yang rosak lebih banyak daripada apa yang dibaikkan. Beramal tanpa ilmu yang rosak lagi banyak daripada yang baik. Maka tuntutlah ilmu dengan tuntutan yang takkan kalian mudaratkan dengannya ibadat, dan tuntutlah ibadat dengan tuntutan yang tidak kami termudarat dengannya ilmu. Maksudnya bila kita beribadat, jangan sampai tak belajar. Bila kita belajar, jangan sampai tinggal ibadat. Belajar sampai tinggal ibadat pun ada juga. Lepas belajar makin tak ada solat sunat. Ingatkan, lepas belajar tak ada zikir lepas solat. Astagfirullah pun hilang. Hey, jangan baca satu hadis je. Sebab so, hadis berkenaan dengan bacaan Nabi lepas solat banyak. Tentang zikir apa, tasbih, takbir, tasbih, tahmid, takbir 33 ataupun itu datang. La ilallah wa syarikalah sebanyak mana yang boleh seorang tu buat, itu datang. So maksudnya bukan nak yang Aisyah ceritakan dia nampak. Nabi lafazkan sekian, Nabi bangun. Ya kat rumah betul lah. Ada pun di masjid, Nabi terhadap wajah tengok para sahabat dulu sambil Nabi teruskan zikir lepas solat. Awak dah belajar sunnah, awak tinggalkan lagi teruk lah masalah dia. Tapi ustaz kalau duduk depan tu nanti orang nampak kita lah apa. Lantarkan lah. Kenapa nak sibuk kan? Beramal dengan ilmu sampai ketemu darat ibadat. Kita nak beramal, kita berilmu sampai tak ibadat. Salah juga. Ibadat sampai tinggal ilmu. Salah juga dia kata. Asal Basri kata, pasal benda tu tuntut ilmu, tapi jangan sampai termudarat ibadat. Dan beribadat jangan sampai termudarat ilmu. Ilmu sampai tak ada, dia kata. Ada kata dan apa, dan kemudian dia ada satu kaum nanti dia kata, menuntut ibadat tinggalkan ilmu. Sehingga mereka akan keluar apa dengan pedang-pedang mereka kat atas umat Muhammad sendiri. Dia nak ibadat tapi tinggal ilmu. Lalu sekarang angkat pedang, senjata kat atas umat Muhammad sendiri dia orang bunuh. Ini macam Khawarij yang juga pihak ni kan. Dia nak ibadat tapi jahil. Dan kalau mereka tuntut ilmu, mereka tak akan tunjukkan ke apa tak akan membawa mereka kepada apa mereka buat. Kalau mereka berilmu, akan bawa mereka kepada apa mereka buat. Ini macam nukilan daripada Ibn Qayyim menukilkan daripada kata-kata apa daripada kata-kata Hasan Al-Basri. So jadi menuntut ilmu tu yang ini kenapa Imam Syafi'i tekankan tafaqquh fid din kena berlaku pada seorang tu. Tak boleh dia beringah-lingah untuk tidak belajar, okey. Dalam kata-kata lain Ibn Taymiyyah rahimahullah kata, man faraqad dalil, barang siapa meninggalkan dalil, berpisah dengan dalil, dhallas sabil, pasti dia sesat jalan. Tinggal dalil, sesatlah jalan, kata. Jadi dikatakan dan arahan Imam Syafi'i supaya seorang tu supaya orang tu menggandingkan fiqh dalam agama dan beriltizam dengan jemaah dan lazim sunnah, kerana kejahilan adalah di antara sebab terbesar membawa kepada keluar daripada jemaah dan mengada-adakan bid'ah dalam agama. Itu sebab kenapa dia tekankan supaya perkara tadi, gandingan perkara tersebut, iaitu dia kata kena apa, Jumaat, jemaah, lazim sunnah dan iman, serta fahamkan diri dalam agama. Itu gandingan kenapa, sebab orang tu tak faham agama, tinggal jemaah dia kan masalah rosak. Baik, seterusnya, okey, dan ni kata-kata beliau ketika mana beliau nak mati. Dia kata, waman hadarani minkum falyulakkini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan barang siapa yang menghadir mana ketika kematianku di kalangan kamu, maka talqinkanlah aku, mana ajarkanlah aku, la ilaha illallah, la Allah wahdahu la syarikalah, hanya dia tiada sekutu baginya, dan bahu Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Tapi sebenarnya yang sunnah dalam sebutan, memang kita disuruh supaya la ilallah saja. Kita jumpa orang tu nak meninggal, kita patut bisikkan pada telinga dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berterusan sampailah nyawa dia habis. Walaupun lidah dia tak bergerak sekalipun, tetap kita akan suruh dia sebut. Kita ajar dia sebut dengan perlahan-lahan. Kali ini di antara apa yang dimaksudkan. Maksudnya dia kata mana, ketika anda ajarkan kata-kata lakin wa taqul la ilaha illallah, dan itu jika tak apa dia kata, kita ulang-ulang di hadapan dia, kerana orang yang sakit ni, yang nak mati ni, kadang-kadang dia lemah daripada menuturkan apa yang didengar. Jadi tapi mungkin dia akan hadir dengan pengertian ketika tu dalam hati dia, atau digerakkan lidah dia, dan sekalipun kita tak mendengar suara dia, yang tunggu dia lafazkan juga. Jadi tak sabar masalah juga lah ilah putri dia, hei la Allah lah, aku tak dengar. Sebab tu orang yang nak lafazkan, nak talqinkan la Allah kepada orang nak mati tadi, dia ambil orang yang paling disayang oleh si mati. Kalau anak dia yang dia menyampah, janganlah duk, nanti kan dia gitu-gitu nanti bahaya. Sebab tu kenapa ambil kan. Jadi Imam Syafi'i kata, ajarkan aku. Dia kata, wa ta'ahadul asfar wa syaribu qablal wafah, dan apa jaga-jagalah atau tengokkanlah akan kuku dan juga misai sebelum kewafatan. Maksud dia tengok kot panjang, potongkanlah siap-siap, dia kata, ataupun ketika mandi. Kalau membahaskan perkara ni, sama ada ketika sebelum ketika mana tu, ketika mandilah ataupun ketika mula-mula nak meninggal tu, bersihkan, dia kata, bersihkan kepada diri orang berkenaan. Dan memang okey, dan tadi masalah talqin la Allah tu, itu yang diajarkan, dan bukan kita disuruh baca Yasin. Itu pun kalau sahih sekalipun hadis berkenaan, walaupun hadis tak sahih berkenaan dengan apa Nabi kata, ikra'u ala mautakum Yasin, bacalah ke atas orang yang nak matikan kamu Yasin. Mana ia sebenarnya manfaat bacaan ini pada orang yang hidup. Walaupun ada para ulama kata, dia kata, ustaz, bila kita baca Quran ketenangan akan turun. Dia sebenarnya orang akan didatangi oleh para malaikat. Yang dimaksudkan ketika mana dia nak mati itu memang malaikat akan hadir. Kalau kita nakkan kepada waktu lain, waktu lain macam sekarang ni kan, dalam rumah kita kosong, kita baca Quran. Baca Quran untuk turun ketenangan. Adapun orang yang nak mati itu memang malaikat akan hadir. Kita tak baca Quran, kita baca Quran malaikat akan hadir. Berdasar pada amal dan sebagainya yang kita tak boleh tukar dah keadaan tersebut. Sebab tu kenapa dalam surah Yasin sendiri Allah nyatakan apa Quran tu liun diramankana hayyan, diturunkan Quran ni untuk diperingatkan siapa-siapa yang hidup. Wayahiqul haqqaulu al kafirin, dia akan menghakkan akan kata-kata ke atas orang yang kafir. Orang kafir akan hilang hujah dengan Quran. Okey. Jadi tak datang bahawa Nabi Muhammad SAW bacakan Quran pada orang nak mati atau ketika dikubur. Dan ini adalah petunjuk baginda SAW bahawa baginda bila masuk perkuburan baginda akan sebut assalamualaikum ahla diyar mukminin. Kesan kata kamu wahai penduduk perkampungan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Inna insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah dengan kalian akan menyusul tak lama lagi. Kami pohon kepada Allah Taala untuk kami dan kalian akan keselamatan. Itu yang Nabi SAW ajarkan. Dan bahkan Nabi SAW dahulu ketika tanam seorang sahabat baginda, baginda berdiri pada kubur sahabat tersebut dan baginda berkata kepada orang yang hadir, istaghfiru akhikum, minta ampunlah untuk saudara kamu ni. Wasallallahu lahu tathbit, dan minta Allah Taala untuknya penetapan. Fainaul al-an yus'al, dia sedang ditanya sekarang. Ketika tu bukan tunggu orang lari pun malaikat tanya. Tengah-tengah kita dah tanam tu malaikat akan tanya. So, ketika tu Nabi kata minta Allah Taala keampunan untuk dia dan minta Allah Taala berikan dia kekukuhan pendirian, jangan sampai dia goyah. Pasal yang boleh menyebabkan dia jawab soalan malaikat hanyalah dengan apa? Dengan amal yang dia buat atau doa kita minta rahmat untuk Allah Taala baginya. Dan kalau kita membaca Quran apa untuk membaca untuk mayat itu memberi manfaat kan, Quran surah kematian pasti Nabi baca. Bahkan baginda kerana baginda SAW adalah yang paling bersungguh-sungguh menjaga umat baginda di kalangan umat ini. Tak ada siapa lebih penyayang terhadap umat Muhammad berbanding Muhammad SAW sendiri. Dan kalau sekiranya ia adalah sedemikian lebih baik, saya akan baginda tunjuk pada kita dan baginda pandu kita. Kerana ia tak akan tinggal satu benda pun yang mendekat kita kepada syurga atau menjauhkan kita neraka kecuali telah Nabi SAW terangkan kepada kita dan kepada umat baginda SAW. Macam dalam hadis Nabi SAW yang datang, Nabi tak ditinggalkan satu benda pun. Okay? So, jadi yang sebut berkenaan dengan kuku dan apa kuku tadi, kuku dan juga misai tu, dia adalah sebelum kematian. Kerana mayat ni akan dibangkit di atas keadaan dia mati. Jadi dia tu bahkan dekat situ tu diperintahkan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bila dia nak hadir kematian, dia minta pakaian yang baru yang elok untuk dipakai pada badan dia. Kerana dengar Nabi SAW bersabda seorang mayat akan dibangkitkan dalam pakaian yang dia mati padanya. Okey. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan keadaannya apa, dan keadaannya apa dah apa apa dirahmati Allah Taala, dikhususkan apa kuku dan apa misai dan sebutan isyarat kepada ketika bandi mayat. Okey, apa kerana kadang-kadang ada orang terlupa untuk bersihkan kuku mayat dan sebagainya. Kan potong kuku mayat tadi, jangan sampai dia panjang kan, tak elok dan sebagainya. Terutama kalau lama sangat sakit kan, bedridden, dia kena tak terpotong kuku. Ini ada apa dia kata, apa dia kata, orang ramai akan terlalai. Dia potong kuku dan misai dan meninggalkan apa yang apa, sepatutnya dijaga. Allahu a'lam, itu kata-kata Imam Syafi'i eh. So dia kata sebab apa? Dan juga apabila dia fa idza hadarat, dia kata insya-Allah, insya-Allah, dia kata fa idza hadir tu, dan bila aku dalam keadaan tengah nak mati, dia kata ihtidar eh. Masa dihadiri kematian, fa in kana indi haidun falyakum, kalau di sisi aku ada seorang wanita yang haid, maka bangunlah, bangkitlah, dia kata tinggalkan. Dia kata ini macam disebut oleh apa muhakkik ataupun mutarjim, bahawa dia kembali kepada hadis dhaif yang datang yang katakan bahawa kalau wanita junub, orang yang junub dah ada satu rumah, maka malaikat tak masuk rumah. Ini sebenarnya tak betul, tak sahih. Tak sahih. Bahkan memang Nabi sendiri apa, dia wafat di atas riba Aisyah radhiyallahu anha tanpa sebarang masalah. Tak timbul tajuk eh. Jadi dengan sebab itu kita kata tak patut kita jadikan ia sebagai kemestian. Jenuhlah nak halau semua akak-akak kan. Isteri tu haid kan, halau keluar bilik. Anak dia haid, halau keluar bilik. Tak ada, itu masalah. Tapi ini adalah pendapat yang datang daripada Imam Syafi'i rahimahullah berkenaan dengan apa hendaklah bangun, kata. Wa yutayyibu wa yudahhanu, yutayyibu wa yudahhanu inda firashi, dan hendaklah mereka, itu orang ramai yang datang ketika kehadiran kematianku, mereka berminyak-minyak, pakai apa, berminyak wangi dan berminyak-minyak eh, untuk kemaskan dirilah ketika di tepi katilku. Sebab dia kata kerana ialah malaikat tak suka bau busuk. So dia kata malaikat takkan hadir lah. Malaikat yang masukkan adalah malaikat rahmat. Sebab tu kenapa dia disebutkan berkenaan suruh minyak wangi sebagainya kepada ketika berada di sisi apa, Imam Syafi'i ketika nak mati. itu pendapat beliau dari segi asas tu. Okey. So itu kita habis berkenaan dengan wasiat Imam Syafi'i. So sekarang kita masuk i'tiqad Imam Syafi'i, i'tiqad Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Akhbarana qala akhbarana Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafiz. Qala amba'ana Abu Al-Qasim ibnu Al-Qamah Al-Abahari. Qala amba'ana Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Ibn Abi Hatim Ar-Razi an Abi Shu'aib wa Abi Thawr. Dia kata an Abi Abdullah Muhammad bin Izzah Syafi'i qala, beliau berkata. Ini so sanad dia. Dia memang dalam masalah apa sanad ni macam Imam Az-Zahabi ni, walaupun dia nukilkan, dia pecanggahkan sanad yang apa sebahagian besar daripada apa yang datang ni, cuma dinukilkan balik untuk satu buku ni masalah. Tapi kalau dinukilkan balik secara potongan, memang ada sebutan daripada ulama lain tentang kata-kata Imam Syafi'i di sini dikumpulkan balik sebenarnya. Okey. Dia kata al-qaulu fi sunnati. Kata-kata atau pendapat mengenai sunnah allati ana 'alaiha, yang aku berada padanya. Wa ra'aitu ashabana, dan aku lihat teman-teman kita. 'Alaiha di atasnya. Siapa dia? Ashabul hadis, ahli hadis eh. Alladhina ra'aituhum, yang aku jumpa mereka. Wa akhastu anhum, aku ambil daripada mereka. Misla Sufyan ibn Uyainah, serta Sufyan ibn Uyainah, wa Malik, dan Malik, wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Okay, apa benda? Kata-kata sunnah, dia kata, al-iqraru bisyahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahawa perakuan tentang penyaksian bahawa Tuhan memberikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Ini akan ulangan balik macam yang mula hari tu. So hari tu yang mula tadi, kita ambil bahagian tu yang ketika Imam nak, Imam Syafi'i nak mati. Yang kata-kata dia, yang dia kata ketika wasiat sebelum dia mati. Yang ini sekarang ni pecahan pada bahagian baru kita baca ni adalah lebih berkaitan dengan apa, berkaitan dengan masalah kata-kata dia pada tempat yang lain. Okey, yang mana kita ambil tu wasiat Imam Syafi'i menjelang kematian. Yang ini yang sambungan dia i'tiqad Imam Syafi'i pada setiap tajuk-tajuk yang berikut. Okey, pertama sekali i'tiqad dia sendiri. Okay, tapi ini tajuk berulang kita baca je. Kalau perlukan penjelasan saya jelaskan. Dia kata iaitu ikrar dengan penyaksian bahawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Tuhan memberikan Allah, dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah Taala. Wa asyhadu annal jannata wan nar haqq, dan aku bersaksi bahawa syurga dan neraka adalah benar. Bukannya metafora macam setengah orang zaman kita sekarang ni, saya dengar tersebar di tengah masyarakat kita yang belajar geng-geng makrifat dan sebagainya kan. Dia kata syurga tu atau neraka tu kat dunia. Sini dah syurga siap-siap. Sini dah neraka. Dia kalau kita faham macam kata-kata apa kata-kata Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkenaan dengan dia kata untuk kenikmatan syurga ni, dia kata ada dua, syurga dunia, syurga akhirat. Syurga dunia dia maksudkan adalah siapa-siapa mengenal Allah Ta'ala, tahu sifat dia, merayu, berharap, bergantung Allah Ta'ala di dunia ini lagi dia dalam kehidupan paling berbahagia. So bila dia dekat syurga dunia dah macam tu, syurga akhirat dia akan bersama lagi. Dan bahkan bila Ibn Taymiyah kata barang siapa tak masuk syurga dunia, tak masuk syurga akhirat, itu maksud dia. Tapi ada orang kadang dia salah faham, dia ingatkan bahawa masuk syurga dunia ni tadilah. Dia ingatkan ketenangan dunia dan sebagainya. Kalau kita kat sini, akhirat tak penting. Itu jangan salah faham. Sebab kita tahu Allah Ta'ala uji manusia di dunia ni dengan macam-macam ujian. Bahkan Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, berkata, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ni adalah penjara untuk orang beriman, tapi syurga untuk orang-orang yang kafir. Pasal untuk masalah keseronokan. Tapi kita nafikan bahawa seorang mukmin dengan mematuhi perintah Tuhannya, dia bergembira. Itu masalah kedua lah yang kita kata kena sampai bina dalam diri kita rasa seronok dengan mematuhi perintah Allah Ta'ala, itu kena ada. Kalau kita masih lagi tak timbul rasa tersebut, kita ada masalah. Yang tu yang dimaksudkan dengan tak ada rasa nikmat dunia tekan rasa nikmat syurga. Sebab tak ada hubungan kat sini dengan Allah Ta'ala, sampai kat sana tak ada. Itu maksud dia. Tapi untuk kata macam ada separuh orang tu kata kalau kat dunia ni kita relax, tenang, itulah syurga sebenar. Kalau kita sengsara kat dunia ni, itulah neraka sebenar. Ini tak . Tapi memang kita kata bila Imam Syafi'i kata syurga dan neraka tu adalah benar, maksud dia masuk ke akhirat. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahawa kiamat itu tiada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur, Allah Ta'ala akan bangkitkan siapa-siapa dalam kubur. Ni kita bincang tu. Ada dalam i'tiqad, dalam ketika Imam Syafi'i nak wafat, nak mati, dia ada sebut benda ni. Wa uminu, dan dia kata aku beriman, bi jami'i ma ja'at bihil anbiya salawatullah alaihim, dan aku beriman dengan semua yang diberdatangkan atau dibawa oleh para anbiya selawat Allah salam ta'ala ke atas mereka. Mana semua para anbiya bawa, aku beriman, tak ada benda aku tolak. Cuma kita tahu bahawa dalam kata-kata Imam Syafi'i ini, dari segi pelaksanaan kita patuh hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. iman dengan semua, percaya semua para anbiya telah datang menunaikan tugas, tapi tidak kita ikut semua. Kena rumah lah kan, mak dengan abah. Kita kena ikut satu je. Change of command tu kena last saja satu. Kalau dua masalah. Mak boleh, abah boleh. Mak kata tak apa, abah kata tak boleh. Ha, lepas tu tapi jalan macam mana? Dia kena berakhir dengan satu je. Tak boleh bantu, tak boleh, jangan bantu syaitan kat atas anak-anak kita. Dari sekali pecah kan. Oh, ni abah sekian, abah tak supporting, mak supporting. Ha, benarkan Pak Wu datang rumah lah apa kan. Ini masalah. Sedangkan kena satu je change of command, tak boleh dua. Lepas tu memang ada orang tanya saya, dia kata boleh ke suami tak, apa, kenapa isteri kena tahan suami? Kenapa suami tak tahan isteri? Saya kata akak try, bawa kereta, akak ada steering, suami ada steering, akak ada brake, dia ada brake, akak jalan. Lepas tu jalan, tengok. Duduk pegang steering, tengok apa jadi. Akak pegang satu, dia pegang satu. Cakap apa, kereta belajar mandu kan, brake ada kat kaki instruktor kan. Ha, try bagi dia dua sekali. Kalau dia bagi brake je tau. Cuba bagi steering. Silat-silat dia pusing je kat tangan dia. Ha, tak boleh. Kena satu je. Ha, sebab tu kenapa kat sini para ambiak macam tu juga. Para ambiak kita beriman dengan semua. Tapi kita taat hanya Muhammad SAW sahaja. Hatta para ambiak yang lain kalau ada datang. Mereka ada. Mereka kena ikut syariat Muhammad. Tak boleh mereka tinggalkan syariat Muhammad SAW. Hatta Isa datang nanti. Sebagai pelaksana bagi hukum-hukum syariat Muhammad SAW. Okay. Wa'atakidu qalbi ala ma zahara min lisanihi. Dia kata aku beriktikad apa hatiku di atas apa yang zahir daripada lidahku. Mana apa dalam hati dengan lidah sama. Kita lafaz ini dalam hati kita pun sama. Tak ada sebarang perbezaan. Sebab yang berlaku perbezaan ni ada pada orang munafik sahaja. Yang iman dalaman dia tak ada, mulut kata lain. Ha, dia tak, dia kata apa hati aku iktikad adalah apa yang lidahku lafazkan. Wala asyukku fi imani, dan aku tak ada ragu pada iman aku. Tak ada kata iman ke tidak. Tak ada iman, kita iman lah kan. Wala ukafiru ahada min ahli tauhid bidzambin wa in amila bil kabairi, kata, dan aku tak kafirkan sesiapa di kalangan ahli tauhid dengan sebarang dosa. Ini dosa eh, kecuali syiriklah. Ah, syirik kita kata keluar agamalah. Tapi dalam masa yang sama kalau dosa-dosa besar yang lain, kalau untuk mati, hatta berzina, mati berjudi, mati minum arak sekalipun, tetap kita akan solatkan dia, mandikan dia, kafankan dia, solat dan tanam. Tetap kita doakan Allah maghfirlahu atau maghfirlaha. Tak boleh kita terus keluarkan dia. Ha, cuma masalah konsep dia apa, macam-macam orang yang mati dalam keadaan syirik dan mati keluar agama, mati murtad, tidak akan ditanam di hukum Islam, takkan disolatkan, tinggal macam tu je. Ha, itu hak yang benar. Yang kadang-kadang orang kita dia tak faham bab ni kan. Kita pasal benda tadi, kehormatan sebagai Muslim tu tak diberikan. Nak tanam macam tanam kucing boleh, kulit lubang tanam, tidak pada hukum Islam, tak dibenarkan. Ini asas. Sebab tu kenapa ketegasan kita dalam perkara ni tadi kena berjalan. Yang saya dengar tu macam Kasim Ahmad kan, dia dengan pengisytiharan dia kata bukan Muhammad, dia only prophet dan sebagainya. Memang tak patut dia dapat sebab layanan sebagai seorang Muslim. Tak ada layanan untuk Muslim tu, tak ada. Cuma memang orang kata kenapa Jabatan Agama Islam tak isytiharkan dia keluar agama. Dia ada tajuk sebab dia, bismillah, Jabatan Agama Islam dia punya kuasa hanya ke atas orang yang masih lagi dianggap Muslim. Kalau once dilafazkan saja atau dikeluarkan statement daripada Jabatan Agama Islam, orang tu bukan lagi Muslim, maka dia boleh buat apa saja. Sebab Perlembagaan Malaysia memberikan hak untuk dia buat apa dia nak. Betul ayah PIN, dahulu ketika zaman pemerintahan PAS, dia penjara 11 bulan. Lepas tu kena lepas. Sebab apa kena lepas? Dia ada keluarkan surat perakuan dia keluar agama. Maka automatik ketika tu, tidak ada kuasa oleh Jabatan Agama Islam kat atas dia, kena lepas. Itu yang berlaku macam di kawasan Kampung Nahoda Selangor, apa Qadiani. Sebab bila Jais pada zaman dulu pernah keluarkan satu statement, Qadiani bukan ajaran Islam. Bila keluar statement tersebut, lawyer dia tepuk tanganlah. Sebab kalau bukan ajaran Islam, maka tak ada kuasa. Kalian tak ada kuasa atas kami bukan ajaran Islam. Pasal kuasa Jabatan Agama Islam atas orang Islam je. Tapi yang kelakarnya dengan penduduk setempat, diorang mengaku Muslim. Jais datang, dia kata kami bukan Islam. Tuan-tuan cakap kami bukan Islam. Tuan-tuan tak ada kuasa atas kami. Dia buat suka hati diorang. Ini bahaya. Sebab tu kenapa pengisytiharan daripada Jabatan Islam tentang orang macam Zakir Syed Ahmad ke, tak dikeluarkan statement di keluar agama. Sebab untuk memastikan, untuk sekat dia berdakwah atau bercakap sebagainya, daripada pihak Jabatan Islam ada kuasa. Kalau sekiranya dia tak diisytiharkan sedemikian, kalau dia diisytiharkan dia keluar agama, maka Jabatan Islam tak tangkap dia. Dia nak bercakap apa, tak boleh halang. Ini faham betul-betul. Tapi masalah adakah dia keluar agama? Ya. Mana ada orang dia bila menafikan Nabi, menafikan Nabi Muhammad SAW, dia kata bukan Muhammad, the only prophet, tak semua ikut dia seorang je, tu masalah tu keluar agama dah. Sebab ini bahaya dalam murtad, keluar agama Islam. Tapi lah lepas tu adalah orang, kadang-kadang cuba kalau bapak dia lah orang tu maki, dia tak akan tanam rasa banyak orang tu. Kan kalau orang tu maki bapak kita, kutuk bapak kita, kata bapak kita macam-macam, takkan kita tanam banyak orang tu. Dua kenduri takkan kita pergi. Sentimen, kekeluargaan, kepartian takkan kita buat. Tapi bila orang tu tak terima Nabi, tapi tak kisah. Itu sering banyak orang kata cinta Rasulullah, dia bohong. Cinta Rasul bohong. Nyanyi boleh lah untuk isyiharkan bahawa kami tak setuju dengan orang berkenaan kan. Dia tak setuju dengan Nabi, kami tak setuju dengan dia. Tak boleh. Semua tak kira seban tingkat, seban tingkat, tak ada seorang pun di kalangan mereka mempertahankan Rasulullah SAW. Semua senyap, tutup mulut. Sebab apa? Tak nak dituduh sebagai ekstremis. Sebab kita kata benda tu jelas-jelas, kita tak akan terima. Kalau kata orang tu tanya banyak tepi jalan, siapa jalan lah. Nak tanam kubur Hindu silakan, kubur Islam tak boleh. Patut permit pun tak boleh keluar sebenarnya. Itu salah bila perbuatan tersebut. Sebab orang ni, tapi kita kata balik pada asal, bila dia dah isytiham tu, maka keluar agama dah. Dengan jelas dia keluar agama. Tidak ada lagi sebarang pengecualian untuk dikatakan sedemikian. Tapi masalah Jabatan Agama Islam tak sebut, itu je sebab dia. Sebab tak nak nanti tak ada kuasa Jabatan Agama Islam ke atas orang macam ni untuk sekat halang dia. Adapun daripada segi hukum, jelas-jelas dia tak Islam dah. Ini masalah Siti Kasim tu dia takwil-takwil. Dia buat takwil balik. Taklah saya masuk sini, taklah saya masuk sini. Dia boleh kata-kata jelas keluar. Dan dia quote pun bukan quote Quran, quote Bible. Dia ada quote, dia kata apa, hukum apa benda tak, dia kata sekian tau. Dalam Bible ada cakap. Quran tak belajar, Bible belajar, bongok kan. Masalah dia. Ini kita kata masalah. Jadi, tapi kita, dia kata kerana ini takkan kafirkan sesiapa dengan ahli tauhid dengan dosa. Dan mungkin ni juga kenapa Imam Syafi'i rahimahullah, macam orang yang apa, tak solat, dia tak kafirkan. Dalam jumhur para ulama, kafir, keluar agama. Tapi Imam Syafi'i tak kafirkan. Namun begitu kena ingat, walau dia tak kafirkan, dia kata suruh panggil taubat, suruh solat, tak solat bunuh. Macam juga orang beramal sihir, para ulama, jumlah para ulama kata kafir, keluar agama. Sihir tu adalah mengeluarkan agama, keluar daripada agama. Orang tu telah syirik yang keluar agama. Tapi Imam Syafi'i kata tak. Tapi namun itu masih juga beliau kata hukum untuk orang ni, hukum dia adalah walaupun tak keluar agama, dia masih Muslim, hukum dia adalah bunuh. Imam Syafi'i, kalau baca Imam Syafi'i punya bunuh banyak sebenarnya. Dia tak keluarkan, tapi hukuman ada . Orang kita pula kelakar, dia ambil part sebahagiannya, part kata tak kafir tu dia pegang. Part berkenaan bunuh tadi tak cerita. Ini mazhab Syafi'i. Orang kata, kita kata Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i tak kafirkan. Saya kata betul. Tapi Imam Syafi'i tak kata biarkan. Dia suruh panggil, suruh bertaubat, suruh bertaubat, suruh solat. Tak nak solat, bunuh. Kalau kita sekarang ni kerana tasahul, kita bermudah berfatwa, menyebabkan banyak orang Islam kita di Malaysia ni yang Melayu, Islam Melayu memang tak solat dan tak kisah dan tak rasa keluar agama. Ini bahaya ni. Kita tengok boleh orang tu tak, sedangkan tak pernah ada Muslim tanpa solat. Mana ada Muslim tanpa solat? Dia boleh kata mungkin lagi Islam. Belah mana Muslim tanpa solat? Tunjukkan. Para sahabat Nabi sendiri tak pernah tak ada tinggal solat. Semua para anbiya solat. Datang kita kata, tak ni mungkin dia Islam lagi. Cuba terang kita jatuhkan hukum kafir. Rasa menggelupur juga kot orang solat. Mana kahwin dengan anak kita? Macam nak kahwin anak kita? Kita solat tak? Kadang-kadang makcik, awak nak ambil jadi menantu? Orang tak solat, dan kita isytiharkan kafir. Problem lah kan? Tapi mungkin wallahualam lah, mungkin sebahagian daripada apa, pemerintah ke, pemimpin ke, YB ke, mungkin tak solat kan, nak macam mana? Kalau isytihar kan keluar agama lah. Sepah keluar agama ni, tak solat ni. Yang solat seminggu sekali pun ada sebagainya. Solat tunggu kahwin. Selagi kita tak kahwin tak solat, ada. Dapat anak pun nak solat pun ada. Tunggu pencen nak solat pun ada. Dia rasakan masih sempat lagi. Ini masalah sangat bahaya. Dan memang berlaku pada masyarakat Islam kita, meringankan ibadat dengan macam tu sekali. Tapi balik pada asal, Imam Syafi'i kata, aku tak kafirkan. Betul? Macam ini tak kafirkan. Siapa di kalangan ahli tauhid, sebab orang tu sebenarnya syahadah, dia tak kafirkan. Tapi dia tak kata juga biarkan macam tu. Dia suruh panggil kerajaan, kena panggil orang tu, suruh taubat, suruh solat, tak solat bunuh. hukum bunuh. Sebab Imam Syafi'i kata kalau dia letak pada hukum, sebab kalau orang tak bayar zakat, Abu Bakar keluarkan tentera perang. Orang tak solat, Abu Bakar buat apa agak-agak? Bagi makan. Kan? Pujuk. Mana orang tak bayar zakat dia keluar tentera, orang tak solat lagi teruklah. Sebab kalau anda kata tak solat, bunuh tu adalah ijma' lah. Sebab Abu Bakar waktu dia ajak para sahabat untuk perang orang tak bayar zakat, para sahabat teragak-agak untuk pergi, ada separuh, macam Umar sendiri, sebab kerana orang tu masih solat. Nak serang kampung tu tengah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tentera Islam serang. Jadi Abu Bakar kata, Umar kata, ya Abu Bakar, mereka masih solat. Sebab Umar hafal hadis yang Umar hafal separuh. Kan Nabi kata, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk perangi manusia. Hatta yakulu la ilaha illallah. Sehingga mereka kata, la ilaha illallah. Wa anni rasul dan aku rasulullah. Wa yukimu salat itu zakah. Mereka dirikan salat, tunaikan zakat. Umar punya riwayat sampai, wa yukimu salat. Fa in fa'alu dhalika asamin dimakum wa amwalahum. Kalau mereka buat benda tu, tiga perkara tadi, maka mereka pertahankan daripada aku, harta mereka, darah mereka. Hisab mereka tu pulang kepada Ta'ala. Abu Bakar punya riwayat, sampai zakat. Wayukimu salat itu zakah. Fa in fa'alu dhalika, mereka buat empat perkara ni, boleh mereka lindung daripada aku darah mereka dan juga harta mereka. Hisab mereka tu pulang kepada Ta'ala. Itu yang sebab Abu Bakar keluarkan tentera. Dia tak ada main-main, dia keluar tentera. Memang serius. Abu Bakar dengan seriusnya keluar tentera. Bukan main-main. Jadi bayangkan kalau mereka bab zakat macam tu, bab solat agak-agak macam ni. Umar ke depan nombor satu kot, pancung kepala orang. Ini kena faham. Jadi kadang-kadang orang kita ni tak faham bab ni, saya perhatikan berlaku. Keadaan silap faham ni, macam kata-kata Imam Syafi'i kata, aku tak kafirkan. Dia tak kafirkan bukan maksud biar. Dia tak kafirkan tapi dia panggil. Dia ada hukum kat situ. Wa in amila bil kaba'iri, sekalipun mereka beramal dengan dosa besar. Fa'akiluhum ilallah, dan aku serah mereka kepada Allah. Terpulang kepada Ta'ala, betul? Macam boleh asal adakah dia masuk syurga atau neraka sebagainya kan? Terpulang kepada Ta'ala. Tapi hukum tetap hukum. Betul Imam Syafi'i tak biarkan saja. Kafirkan dia mungkin Imam Syafi'i tak buat. Dosa besar kan? Tinggal solat. Ya? Tapi dia tak akan biarkan. Dia suruh kerajaan panggil. Suruh mereka taubat. Kalau mereka tak nak taubat, tak sekian, bunuh. Itu asas yang saya perhatikan banyak orang tak faham. Yang hukum-hukum perkara ni tadi, meninggalkan agama dengan sengaja. Asas agama dengan sengaja. Imam Syafi'i memang takkan kafirkan, tapi tidak bermaksud dia membiarkan mereka untuk beramal dengan sedemikian. Kemudian dia kata, wa'urdha biqada'illahi wa qadarihi wa iradatihi bi khairihi wa syarrihi. Kita huma makhluqani muqaddarani alal ibad. Kita aku redha dengan qada Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala dan qadarnya. Apa Allah Ta'ala putuskan, dapat Allah Ta'ala tentukan, aku redha dengan baiknya dan buruknya. Tak kira baik atau buruk. Hari ini letih, hari ini penat, ini insiden, ini sekian, ini sekian, aku redha semua. Redha semua . Dan kedua-duanya, qada Allah Ta'ala, qadar Allah Ta'ala adalah dua makhluk yang ditentukan ke atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan sejak kita dijadikan lagi daripada perut ibu kita, bahkan di Lauh Mahfuz kita ada qadar manusia ni berjalan dengan beberapa bentuk tahap. Ada qadar mula-mula sekali ketika di Lauh Mahfuz yang Allah Ta'ala perintah pada qalam tu tuliskan daripada apa sekarang sampai kiamat. So dalam tu kita ada. Lepas tu kita ada qadar kedua, itu ketika mana pertemuan di antara sperma dan ovum. Dalam surah apa, dalam surah Abasa, Allah Ta'ala kutilal insan ma akfarah, silakalah manusia ini adakah kufurnya ia, ayat 16, 17, 18. Min ayyi syai'in khalaqah, tak pernah fikirkah dia dapat apa dia dijadikan. Min nutfatin, daripada nutfah, tisan air. Dan si air kita, dan tisan air tadi wanita ada telur, lelaki ada sperma yang macam berulu menang. Khalaqahu, Allah ciptakan dia. Faqaddarah, lantas Allah Ta'ala tentukan. Sebab apa? Memang takdir pertama kita start daripada bila bersemu sperma ovum, cantum je 24 jam genetik maklumat daripada bapa kita, mak kita akan boleh cantumkan. Mata kita macam mana, hidung kita macam mana, badan kita macam mana, boleh kena kecil manis ke tidak, ada darah tinggi ke tidak, semua ada. Siap dah. Nama lelaki perempuan pun SY start bercantum je kan? Nutfah tu faqaddarah, Allah tentukan. So takdir dah ada kan? Kemudian datang pula malaikat pada hari 40. Kan lepas hari 40 kan, bila Nabi kata hadis Abu Bukhari Muslim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma, seseorang kamu dihimpun asas kejadiannya dalam perut ibunya ketika 40 hari. Jadi tak ada kalimah utfah. Kalimah dia arba'ina yawma, 40 hari. Kemudian lafaz Muslim, thumma yakunu fi dhalika alaqatan misla dhalik. Kemudian dalam dia jadi 40 yang sama tu, alaqah, macam itulah. Tak ada datang malaikat, tak ada apa. Thumma yakunu mudghatan misla fi dhalika alaqatan misla dhalik. Kemudian dia jadi dalam 40 hari yang sama tu, alaqah mudghah misla dhalik, macam tu jugalah. Tak ada sebarang malaikat datang sebagainya. Thumma, lepas 40 hari tu, yursalu ilaihi almalaku, diutus padanya satu malaikat. Fayam fukhfiru, malaikat tu tiup padanya roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dia perintahkan malaikat tu empat perkara. Berkata bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'in. Ya, ini tulis. Ya, ini tukar dalah tadi lauh mahfuz dah ada hari pertama macam mana ada. Ni pula kemudian kita ada malam qadar setahun sekali. Mengqadar setahun sekali. Yang mana apa tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbi min kulli amr. Mana turun para malaikat dan roh itu Jibril pada malam berkenaan dengan izin Tuhan mereka dengan semua urusan. Urusan apa para ulama nyatakan? Urusan untuk setahun akan datang. Sebab tu bila orang tu terlepas malam qadar, dia telah diharamkan. Man hurimaha faqad hurim. Sebab diharamkan malam qadar, telah diharamkan. Haramkan apa? Kebaikan untuk setahun. Sebab dia akan peluang tahun depan pula. So dia terlepas ni malam ni, dia akan terlepas setahun akan datang, keadaan dia tak bagus. Tapi tahun depan dia ada peluang balik untuk baiki, untuk setahun akan datang pula. So kita ada qadar berbeza, berlainan. Kita terima bahawa semua benda berlaku ni. Macam kita lahir anak siapa, kita tak pilih. Siapa abang kita, siapa adik kita, tak pilih. Berapa ramai keluarga kita yang hidup lagi, tak pilih. Mana kita pilih? Kita lahir negara mana, zaman bila, tak pilih. Macam orang zaman sekarang kan, dia lahir-lahir macam zaman sekarang kaya. Rupanya dia lahir awal sikit. Masuk IT. Information technology kan. Kalau sekarang ni kalau pergi masuk IT, cuba try 20 tahun lepas awal sikit. Pada balik dia IT macam orang macam anak no, menantu ni orang kerja apa, belajar apa IT. Kan dia ada macam era zaman kan. Di mana satu kerjaya tadi menyebabkan hasil kekayaan yang banyak. Tapi macam getah zaman dulu. Sekarang zaman getah orang ada lahir apa, perhubung getah tak ada untung. Zaman dulu pernah satu masa lalu sebelum merdeka sebagainya, getah ni sangat mahal. Ini sebelum zaman apa, sebelum getah sintetik di petroleum punya base diketahui. Jadi getah sangat mahal. Bila getah mahal kan, orang-orang apa dulu Felda sebagainya kan yang ada tanah getah ni, dahsyat kan. Dengar cerita macam mana diorang apa dengan duit zaman tu, pelik. Elektrik tak ada, beli peti ais. Untuk apa? Simpan baju. Ni dia cerita ni, dia orang kata betul. Pakcik-pakcik yang dia umur yang tua-tua, dia kata betul Ustaz, dia kata. Zaman dulu memang karut. Jatuh duit shilling, bakar duit 50, duit kertas, cari duit shilling. Kayanya. Zaman tu kan kita tahu kan, kalau harga getah RM1 sekalipun, itu dah besar. Zaman dulu kan bubur jagung, bubur gandum 5 sen. Semangkuk zaman tu. Kalau orang kata orang tu dapat berapa ringgit sehari kan? Sehari beringgit-ringgit. Bulan tu yang jutawan lah. Macam jutawan lah. Kita kata. Tapi lah Allah Ta'ala ini peluasan rezeki, penyempitan rezeki. Ini benda Allah Ta'ala susun. Bila kita dapat banyak, sebab Allah Ta'ala yang bagi. Bukan sebab kita pandai. Bila kita mudah, Allah Ta'ala yang mudahkan. Bukan sebab kita bijak. Tapi ya itu yang dia kata kat sini. Baik dan buruknya dia kata. Semua ni makhluk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tentukan ke atas. Hamba-hamba. Man syaa Allahu an yakfura kafar. Macam siapa dikira-kira Allah Ta'ala untuk kafir, maka dia kufurlah. Tak ada siapa dia kata tidak. Macam Abu Lahab contohnya. Dia sebelum mati kafir, dia telah diisytiharkan mati kafir awal lagi. Allah Ta'ala isytiharkan dalam surah Al-Lahab tu kan. Dia kata tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celaka dia bersama tangannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak menyelamatkan dia apa dia kerja, hartanya dan apa dia kerjakan. Sayasla naran dzatal lahab. Dia akan masuk dalam api neraka yang punya lidah api yang menyala. Wa maratu hammalatul hatab, dan isteri dia akan jadi tukang kayu, buat kayu api untuk nyalakan lagi, marakkan api untuk bakar dia. Fi jidha bin masad, pada tengkuk dia ada kalung daripada api neraka. So maksud dia bila kita sebut kisah tu kan, ayat ni turun lepas Abu Lahab maki Nabi. Sebab dia bila Nabi ajak untuk masuk Islam, Nabi isytiharkan Dan memang kita tahu Nabi SAW mula berdakwah. Kita sini bila turun Al-Alaq, tahun Nabi umur 40 tahun, Nabi disuruh berdakwah lepas tu dan jarak lebih 2 tahun sebab antara surah Al-Alaq dengan surah Al-Mudathir dalam 2 tahun Allah tangguhkan wahyu. Bukan hari dapat wahyu, besok dapat wahyu balik tak? Depan Nabi cerita apa Nabi nampak dalam Gua Hira pada Waqa bin Aufal. Waqa bin Aufal mati, Nabi diputuskan wahyu selama hampir 2 tahun. Lama tu. Kan? Dan tempoh tersebut memang Nabi tak berdakwah lah. Tunggu. Lepas tu bila dapat wahyu dan berapa lama kan? Jadi ada para ulama kata Nabi mula berdakwah pada keluarga dia, ada kata lepas 2 tahun dapat wahyu, ada kata lepas 5 tahun dapat wahyu. Alangkah kalau kita tolak fix macam dekat sekali pun, ketika itulah Nabi SAW dia dimaki oleh bapa saudara sendiri, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bapa Nabi nama Abdullah. Bapa saudara Nabi Abu Lahab tu nama dia Abdul Uzza. Ini supaya kita faham sikit ketika tu orang agama apa. Kadang orang kita ni takkanlah bapa saudara Nabi, takkanlah atuk Nabi yang tolong Nabi, pela Nabi tiba-tiba masuk neraka. Takkanlah kan. Dia lupa sebenarnya ketika tu memang dia semua berhala pun. Sebab tu nama bapa saudara Nabi Abdul Uzza. Uzza mana lagi ada Aziz ke Allah Taala? Uzza tu berhala. Jadi Nabi SAW apa yang bapa saudara tadi, dia maki Nabi. Dia tabazlaka sa'iral yaum alihada jama'tana. Bila Nabi dakwah pada mereka, dia kata celaka engkau sepanjang hari. Adakah kerana ini engkau himpunkan kami? Lepas tu Allah tak turunkan ayat Quran memaki balik Abu Lahab. So start dari itu. Katakanlah kita kata 2 tahun lepas dapat wahyu, Nabi pindah ke Madinah tahun ke-13 terima wahyu pasal semua sekali 23. So 13 di Mekah, 10 di Madinah. So kalau kita kira-kira balik, lepas tu kita tolak 13, tolak 2, 11, campur 2 tahun sebab Abu Lahab mati lepas Perang Badar. Perang Badar berlaku tahun kedua Hijrah. Dia mati di Mekah, dia baling batu oleh Ummu Fadl, Ummu Mak Ibn Abbas. Baling batu dia, sakit mati. So dia mati kita kata 13 tahun lepas daripada turunnya surah Al-Lahab. Dia ada tempoh 13 tahun untuk ubah. 13 tahun. Dan memang bila dia sebut tadi kan, banyaklah orang kata kalau kata masuk neraka tu dia kekal. Tak, bukan. Bahkan diorang boleh buat-buat ketika tu, buat-buat masuk Islam untuk rosakkan Quran. Kalau dia kata dia isyiharkan syahadah tadi, surah Al-Masad tadi, surah Al-Masad tadi. Sebab dia akan hilang lah credibility, sebab Quran kata dia masuk neraka sedangkan dia syahadah. Tapi tidak terlintas langsung pada diri mereka, pada orang Quraisy atau munafik. Lepas berpindah ke Madinah kan, munafik pun dah ada. So, jadi ketika tu tak ada siapa pun berikan idea. Syahadah je. Kalau kau syahadah, habis Quran tongging. Betul? Tapi tak ada seorang. Sebab bila orang tak keinginkan untuk dia mati kafir, dia akan mati kafir. Pusing mana pun dia mati kafir. Takkan siapa, takkan silap. Ilmu Allah takkan silap. Allah tak dedahkan ilmu dia dengan turunkan surah tadi. Tu dia dedahkan ilmu ni, pengetahuan Allah Ta'ala. Orang tu tak mati lagi. Kesyukur ke neraka Allah tak tahu dah. Bila turun ayat tadi, pasal Allah Ta'ala tahu takkan jadi macam mana sebaliknya. Itu jangan salah faham. Sebab tu Imam Syafiq kata, barang siapa yang dikenaki Allah Ta'ala untuk dia kufur, dia kufur. Waman sya'ya umina, amanah. Bila Allah Ta'ala nakkan dia beriman, dia beriman lah. Macam contoh macam para apa, macam para sahabat. Yang masuk Islam lewat kan, akhir-akhir lepas Fatul Makkah. Macam Abu Sufyan, isteri dia Hindun. Kan? Wahsy yang bunuh empat saudara Nabi. Kan kita kata kalau ikutkan pada akal kita, macam mana ada orang tu akan masuk Islam? Tapi Allah tak tentukan dia masuk Islam. Suhail bin Amr. Orang yang Nabi pernah doa kunut nazilah, sebut nama dia. Kunut nazilah, doa sebut nama tu. Suhail bin Amr. Tapi dia, bila mana Fatul Makkah berlaku, dan dia masuk Islam, lepas bila Nabi wafat, pengisytiharan dia dekat Mekah, dia jadi gubernur. Orang Nabi lantik sebagai amir dekat Mekah. Tahu dia isytiharkan apa? Dia kata, tiadalah kematian Rasulullah SAW kecuali tambah kuatkan Islam. Barang siapa murtad, aku pancung kepala dia. Sedangkan dialah orang yang sama permainkan Nabi ketika Hudaibiyah. Dia ambil anak dia. Lepas Nabi dah seal perjanjian, ni anak aku masuk perjanjian ni. Dia tarik ke Mekah. Abu Jundal ketika tu menjerit, orang Islam, kau tak biarkan aku, tak tolong aku ke? Aku ditarik ni, orang musyrik tak tarik kan? Omar ketika tu geram gila. Tak ni. Omar pergi dekat sebelah Abu Jundal, ulur pedang. Ni pancung kepala bapak kau. Serius, Omar, Omar sangat, sangat geram ketika tu. Tapi perjanjian dah dimeterai. Tak boleh langgar. Nabi diam. Dia mana Abu Junda, apa Suhaib bin Amr ketika itu dia mainkan Nabi. Dia tak nak terima, ditulis Muhammad Rasulullah. Dia tak terima Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi wafat, pengisytiharan dia di Mekah adalah, barang siapa murtad, aku pancung kepala dia. Siapa sangka? Siapa sangka dia memusuhi Islam, tapi akhirnya Allah tanyakan dia pemenang, Khalid bin Walid. Siapa Allah tak nak dibunuh, dia beriman. Dan tak boleh kita tolak. Kita tak reject. Nabi tak pernah tu. Kalau ikutkan nak buruk sangka, Nabi buruk sangka awal-awal lagi. Ini tentang Islam apa? Tentang Islam apa? Tapi pasal apa? Hisab mereka tu pula Allah Ta'ala. So tak ada kita nafikan. Allah Ta'ala nak untuk berlaku, dia berlaku. Macamlah katakanlah. Katakanlah. Yang serangan dibuat ke atas umat Islam di New Zealand hari tu. Katakanlah orang yang tembak tu masuk Islam. Tuan-tuan nak terima tak? Kena terima tau. Kita tak boleh kata tidak. Tak ada hak untuk kata tidak. Masalah darah tadi dibalas ialah hukum bunuh akan dijalankan ke ikut-ikut New Zealand punya hukuman lah. Tapi kalau dia syahadah, tuan-tuan tetap kena solatkan jenazah dia, doakan ke atas dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Tetap kena doakan. Tak boleh kita kata tidak. Itu bukan hak kita untuk menghukum dia. Walaupun kita geram lah hati kita ni, hancur luluh tengok cara dia tembak kan. Dan saya tak sanggup nak tengok. Saya kata dengan sini, saya tutup, saya tak tengok. Dan takut saya hilang pertimbangan kan. Jadi, dia benda macam ni, bahaya. Kita tengok bila tembak orang dah jatuh, dia tembak lagi. Seriously. Tapi katakanlah, katakanlah. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia cakap. Tuan-tuan nak terima ke tidak? Kena terima tau. Sebab kerja, bukan kerja kita. Kalau dia, Allah tak nak jadikan. Pasal Nabi, Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata Allah tak nak ketawa pada dua orang. Dua orang yang dalam syurga. Si, yang pertama si fulan bunuh si fulan, dulu dalam syurga. Ketiga, si fulan bunuh. Mana dia, kau bunuh aku dulu. Dalam syurga. A bunuh B, tapi dalam syurga, dulu dalam syurga. Cerita dia Nabi sebut macam, A ni ketika ni kafir, bunuh B. Berhenti mayuan syahid. Lepas tu A masuk Islam. Perang jihad fisabilillah. Mati syahid. Maka dia jumpa dalam syurga. Kau bunuh aku hari tu. Aku tak ketawa tak nak mereka. Ni kisah benar hadis Nabi kata kan. Jadi kita faham macam ada contoh paling dekat adalah Wahsy lah. Dia masuk Islam dan dia lah yang bunuh Musaylamatul Kadzab. Dia bunuh paksa dengan Nabi kan. Lepas tu masuk Islam. Dia lah yang bunuh Nabi palsu. Dia pergi dekat ada baling tu. Dia buat apa yang apa yang pernah dia buat kepada bapa saudara Nabi. Dia bunuh musuh Islam dengan cara yang sama, Wahsy. Dan dia mati syahid dalam perang Yamamah, dia mati syahid. So dia cakap ini, takkan dia kata dia tak tidak pula. Nah, ini hak Allah Taala yang kita nafikan. Dia kata walam yardallahu azza wa jalla asyara walam ya'mur bihi walam yuhibbah, dan tak pernah redha Allah azza wa jalla keburukan kejahatan itu, dan tidak dia perintahkan kejahatan dan juga tidak disuka akan kejahatan. Bila dia izin kejahatan berlaku, bukan dia suka, bukan dia redha. Dia bagi buat sebab ada hikmah tersendiri yang dia tahu apa akan jadi, apa akan jadi. Bahkan benda macam tu yang Allah Ta'ala izinkan berlaku. Yang kita kata macam tak boleh kita kata berlaku benda-benda tanpa izin Allah Ta'ala. Mana ada kuasa lain di dalam ini yang mengatur dan mentadbir kecuali kuasa Allah. Sebab tu kita tak boleh kata selain itu. Yang berlaku ni Allah Ta'ala izinkan, ya. Orang tu jadi kafir, ya. Orang tu berjaya bunuh Islam, ya. Allah Ta'ala izinkan. Orang Islam tertewas, ya. Orang Islam, mana apa berlaku tadi memang Allah Ta'ala izinkan. Tapi jika ia ada keburukan dan kejahatan, maka ia bukan benda Allah Ta'ala redha. Dia izinkan dan bukan redha. Dia izinkan tapi bukan redha. Dia kata yang ingin faham. Bal amara bitta'ati, bahkan yang Allah Ta'ala perintahkan adalah dengan ketaatan. Wa ahabbaha wa radhiyaha. Allah Ta'ala sukakan akan ketaatan dan redha dengan ketaatan. Nah, itu maksud asal. Mana pasal dia kata iradah Allah Ta'ala dua. Satu iradah kauniyah, lepas tu iradah syar'iyah. Iradah kauniyah dan syar'iyah ni boleh bertembung, berlaku bila mana kita melakukan ketaatan. Benda tu Allah Ta'ala suka, dan Allah Ta'ala nak kita buat, dan kita buat dengan keizin dia. Serentak. Tapi bila berlaku keburukan, kejahatan, maka yang berlaku tu adalah iradah kauniyah. Allah Ta'ala tak suka dan dia akan hukum perbuatan manusia yang buat benda berkenaan. Tapi dia izinkan, ya? Dia izinkan. Kenapa tak sekat? Dia ada keadilan yang mutlak. Berpadanan untuk manusia ini tadi supaya dia bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Maka Allah Ta'ala izinkan manusia itu buat pilihan. Untuk pergi, tak pergi, datang kelas, tak datang kelas. Pergi, nak buat apa? Dalam masa antara buat apa-apa. Dia nak buat apa? Boleh duduk di rumah tengok cerita kartun. Kita tengok apa, tengok apa hari riang dia cuti sekolah kan. Boleh je. Atau tengok drama swasta boleh je. Tapi dia pilih untuk datang kelas. Jadi benda tu pilihan yang Allah Taala ada pahala dosa. Dan dia redha untuk ketaatan, dia benci atau sekian. Tapi kita pilih mana, dia izinkan. Keizinan tadilah qadar Allah Taala ya. Dia beri, dia buka untuk kita. Dan dia tak paksa kita. Dia tak paksa buat kejahatan. Dia bantu kita buat kebaikan. Dia mudahkan. Dan dia bila buat kejahatan tadi pun memang dimudahkan juga. Pasal dia kata itu, dia kata sebab dia kata apa? Dia kata wala unzilu wala unzilal muhsinu min ummati Muhammadin aljannata. Aku tak turunkan orang yang buat baik daripada umat Muhammad akan syurga. Apa dia kata, bi ihsani dengan kebaikan dia. Aku tak kata orang ni confirm ahli syurga. Kan kita orang kita ni ahli syurga ni tak. Imam Syafi'i kata tak boleh. Memang kita tak boleh nak putuskan orang yang buat masuk syurga di kalangan orang umat Muhammad ni, tak boleh kita letakkan dia dalam syurga dengan kebaikan dia. Wala almusi'u isa'ata annar bi isa'atihi annar. Dan aku tak letakkan orang yang membuat keburukan itu dan keburukannya akan masuk neraka. Pasal apa? Khalaqallahu khalqa 'ala ma arada. Dan kerana apa? Allah telah ciptakan ciptaan di atas apa dia inginkan. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Maka setiap satu dipermudahkan bagi apa dia jadikan baginya. Macam orang tu kalau ditulis sebagai ahli syurga, dia mudah buat amalan ahli syurga. Lahir-lahir anak Pak Imam. Pak Imam hantar anak pergi sekolah agama. Kat sekolah agama dapat ustaz baik. Kat sini-sini dia sampai jadi. Ataupun orang tu lahir-lahir anak perompak. Apa dia ajar menumpak sebagainya. Pemudahan ya. Itu maksud dimudahkan. Saya tengok benda ni kadang-kadang kita tengok. Kawan-kawan kita sendiri pun ada. Dia kadang-kadang budak ni. Rasanya taklah handsome sangat. Tapi dia sengih-sengih semua umpan sengih balik ke dia. Dia jalan pasar raya dengan dia kan. Kata macam aku rasa sama lagi dia. Tapi perempuan tengok dia je macam. Jadi macam tu. Ada. Serius ada. Orang macam tu. Dia mudah buat jahat. Kejik mata je orang pun dah bagi nombor telefon. Kejik mata je. Ni telefon saya. Ini mudah buat jahat. Ada orang payah buat jahat. Nak buat jahat je, apa buat jalan. Nak buat jahat je, tak boleh sekian. Nak buat jahat je, dia jalan buat. Dia sentiasa tersekat. Itu pemudahan dan penyusahan tadi. Still yang tak kira adalah pergerakan kita. Perbuatan kita keluar, pergi ke sana, itu kehendak Allah Taala bagi pulang kepada kita. Dan iradah tadi Allah Taala akan tarik. Keupayaan tadi Allah Taala tarik bila kita mati, tertarik. Sebab tu bila kita mati saja, soalan kubur tak ada jawab kecuali amal ada. Walaupun dah hafal dekat dunia ni. Mar rabbuka, belajar dah Arab asas. Man siapa? Rabb Tuhan kah engkau? Kah macam assalamualaikum. Okey, hafal-hafallah. Kita boleh jawab kan? Rabbuka, rabbaka kah? Patau kalau kita saya campur dengan rabb, rabbi. Ha, belajar dah. Hatta orang Arab confirm boleh jawab patutnya. Tapi anda hanya jawab dengan amal. Keluar-keluar daripada kubur. Dunia ni berjalan dah. Kita berjalan dah. Dua kaki. Berlompat, berlari. Tiba-tiba ada orang mengesot. Ada orang merangkak. Ada orang jalan macam ulat dengan kepala dia. Ditarik tau. Iradah kita. Yang kita boleh nak buat apa kita nak buat. Pegang. Lepas. Ini tak ada dah. Hantin masuk neraka atau syurga. Masuk syurga, dilepaskan balik. Kita boleh buat apa kita nak. Masuk neraka, takkan boleh. Kalau kepala kita ambil patut pecahkan, kita buat berkali-kali. Sakit, akan buat juga. Minum air yang panas tu, menggelegak. Nampak menggelegak. Dengan buah zakum. Berduri. Makan telan juga. Takkan boleh tinggalkan. Dia makan koyak perut. Putus purat. Minum lagi. Sebab apa tau? Ditarik daripada kita kadar untuk keupayaan tadi. Yang kat dunia sekarang kita ada. Nampak api, kita lari. Kan? Dekat sana tak boleh lari. Badan kita akan masuk jalan. Tak dengar cakap. Hatta yang ini kita lihat kan. Nak fahamkan tentang qadar ni kan. Yang kita ni akan diperhitungkan sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi pilihan bagi kita. Sebab bila dikisah orang terakhir masuk syurga. Kita baca hadis berkenaan. Nabi SAW ceritakan bahawa orang tu bila keluar daripada neraka, masuk dalam syurga. Lepas dihidupkan daripada sungai syurga. Dia akan menghadap ke neraka. Ikut tempo mana Allah Ta'ala nak dia menghadap. Dia menghadap lama diam. Tahu. Nampak neraka lagi. Akhirnya dia bercakap. Kata, ya Allah, sakit dada aku kena asap neraka, sakit dan kulit aku kena racun neraka, pusingkanlah aku ke arah lain, aku tak sanggup tengok neraka. Dia rayu Allah Ta'ala. Maksudnya kalau ikut sekarang nak. Tapi ketika tak boleh, badan dia kadang ngadap neraka, ngadaplah neraka. Sampai dia minta Allah Ta'ala pusingkan badan dia ke arah lain. Allah Ta'ala kata, adakah kau mungkir kalau aku berikan kau apa kau minta, kau akan minta benda lain pula? Dia kata, demi kemuliaanmu ya Allah, tak aku minta benda lain. Dia beri janji, macam janji, macam janji. Dan Allah Ta'ala pun bagi. Allah Ta'ala pusingkan badan dia ke arah bukan neraka. Nampak depan sana, nampak syurga paling bawah. Nampak syurga paling bawah. Dia diam lama lagi. Lama dia diam. Ini perbualan ni Nabi ceritakan, apa berlaku ni dalam hadis-hadis sahih. Nabi ceritakan perbualan Allah Ta'ala dengan orang ni. Lepas tu dia tengok syurga lama sikit, dia pun kata, ya Allah, dekatkanlah aku, dekatkan lu. Nak pergi tak ada suka hati, tengok diri ni, tunggu ni. Yang ini yang kita kata sekarang ni, kita tak, kan kita rasa panas, kita lari. Ni tak, ngadak tunggu. Sampai dia kata, ya Allah, dekatkanlah aku ke syurga. Kan, nak tengok apa dalam dia. Allah kata, walaikum na Adam, silakan kau hai na Adam. Ma'agdarak, adakah mungkirnya engkau? Mungkirnya engkau? Lepas tu dia kata, ya Allah, kan, ni rayu-rayu. Allah Ta'ala kata, kalau adakah engkau mungkir, kalau aku bagi engkau benda ni, engkau minta benda lain pula. Demi kemuliaanmu, ya Allah, tak aku minta benda lain. Dia kata, Allah Ta'ala pun ambil janji dia, janji. Maka Allah Ta'ala dekatkan dia ke syurga. Duk tengok dalam syurga pula, nampak ruang kosong banyak. Kan syurga kan luas. Lama tengok, akhir dia kata, ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Allah kata, celaka kau yang nak Adam, alangkah mungkirnya engkau. Dia kata, ya Allah, yang kau jadikan aku sehina-hina makhluk engkau. Ashqa khalqi. Maka ketika itu Allah Ta'ala pun bagi apa ketawa, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Tapi ini tak, pergerakan ni, ini yang kita nak fahamkan, kenapa dosa pahala tu kita bertanggungjawab. So dia bagi pada kita kemudahan untuk buat. Dia tak paksa kita buat. Dia bagi, tapi akhirnya masuk jugalah. Masuk syurga. Masuk syurga pula, dah tengok syurga macam-macam kan. Dia tak reti nak impi apa. Allah Ta'ala bagi dia impian. Impikan ini, bayangkan ini, bayangkan ini, bayangkan ini, bayangkan ini. Dia pun bayang ni, dia habis idea kan. Allah Ta'ala bagi. Dia tak boleh, Allah Ta'ala bantu dia untuk berimpian. Maka diberikan dia, Nabi kata, macam raja paling kaya di dunia, tapi 10 kali ganda. Tapi tahap syurga paling bawah. Yang atas, apa di atas adalah apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah lintas pada hati manusia. Ini kita tengok rahmat Allah SWT jadikan. Tapi nak fahamkan ni, qadar tadi kan, yang bila Imam Syafi'i kata apa, semua orang dipermudahkan untuknya, memang taklah mudahkan sebenarnya. Kat sini mati nanti tak, tak, tak boleh gerak dah, badan kita tak gerak dah. Nak berjalan dekat mahsyar, nak sekian, nak lari, peluh naik kan, paras. Kalau kita nampak air naik, kita lari. Tapi di situ ditarik, ditarik dari kita qadar, kemampuan dan keupayaan. Maka apa, ketika itu kita hanya bergerak bila tak nak izinkan. Ha, itu kat situ orang kata, bila saya buat jahat ni, Allah yang bagi. Ha, kat situ boleh. Bila awak pecah kepala awak dengan batu, potong lidah dengan gunting besi, dan koyak perut ke, makan racun dan sebagainya, ketika itu orang tu boleh kata, saya buat ni pasal Allah Ta'ala yang suruh saya buat. Adapun sekarang, ketika mana anda diberikan oleh Ta'ala pilihan untuk buat atau tidak, maka jangan sekali-kali dosa diletakkan kepada Allah Ta'ala. Bila anda boleh buat kebajikan, maka itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Bila anda buat keburukan, Allah Ta'ala izinkan buat, tapi anda yang tanggung sendiri. Jangan sekali-kali buat resmi syaitan atau iblis, yang dia tahu qadar dan dia salahkan Allah Ta'ala di atas perbuatan yang dia buat. Dia kata, Rabbi bima aghwaitani, Tuhanku dengan sebab kau sesatkan aku, aku sesatkan mereka nanti. Adam, jadi yang macam Adam alaihissalam, resmi dia tahu dia bersalah, tapi dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia tak ada kata pun, ya Allah, aku, kau nak turun aku bumi, aku makan rasa aku salah. Tidak kali dia cakap yang tu. Dia terus berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Okay, lihat je. Baik, Allah Alam, kita bagi rehat dulu 15 minit, 20 minit, lepas tu sambung balik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.